Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian terus kita panjatkan kepada Zat yang Maha Kuat, Maha Bijaksana, Maha Adil, yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat mulia Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau selalu dan sering kita ucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik, pimpinan anak Adam dan juga para nabi dan rasul, sekaligus penutup kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah sang pencipta dan malaikat telah memberikan salam kepada beliau. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita melanjutkan bahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi yang diterjemahkan dengan terjemahan dosa-dosa besar. Dan pada malam ini semoga Allah berkahi, kita membahas dosa besar ke-15, sombong, bangga diri, angkuh, ujub, dan congkak. Kurang lebih semuanya bermakna satu. Teman-teman sekalian, Islam datang yang merupakan syariat dari sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan agama itu cuma satu. Dari semua nabi-nabi, agamanya satu, Islam. Jadi apa yang kita anut ini bukan agama baru, tapi turun temurun dari para nabi-nabi dan rasul, dan ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selama itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang baik diperintahkan dan dijanjikan padanya janji-janji positif. Bahasa agama kita pahala. Dan pada saat pelakunya meninggal dunia, akan masuk ke tempat abadi, nikmat selamanya, tempat yang tidak akan pernah mata pernah lihat di dunia. Apapun yang didengar di sana tidak pernah telinga dengar sebelumnya di dunia, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia apapun yang akan dijanjikan di surga kelak. Dan juga syariat Allah SWT melarang semua yang buruk. Apapun sifatnya buruk, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diikuti perbuatan-perbuatan buruk tersebut dengan ancaman-ancaman. Sehingga orang-orang atau manusia berhati-hati dan meninggalkannya. Kalau tetap ada pelakunya dan tidak sempat taubat sebelum meninggal, maka dia akan masuk ke dalam api neraka, tempat penyiksaan yang sangat luar biasa, tidak bisa dibayangkan karena tidak ada kematian lagi di sana. Cukuplah sabda Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, orang yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat di neraka adalah Abu Talib. Abu Talib paman beliau sendiri meninggal dalam keadaan kufur. Ia akan diberikan 2 buah sendal dari api neraka yang begitu tersentuh telapak kakinya akan membuat otaknya mendidih. Hukuman bagi orang yang melanggar. Semua apa yang Allah perintahkan yang baik, teman-teman sekalian, memang dasarnya baik di mata manusia. Kasus misalnya kejujuran, ya, kemudian keramah tamahan, tawadhu merendah diri, membantu orang lain, jenguk orang sakit, bakti dengan orang tua, berbuat baik dengan tetangga, bersangka baik sesama manusia. Semuanya kalau kita rincikan akan sangat banyak sekali. Dasarnya apa yang diperintahkan oleh Allah disukai oleh masyarakat, oleh manusia suka. Dan apapun yang dilarang seperti bohong, dusta, ya, kemudian zalim, mengambil hak orang lain, memfitnah, memukul, masuk dalamnya sombong, menganggap remeh orang lain, semuanya itu dibenci. Secara fitrah alami manusia membencinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala selain menurunkan syariatnya yang mulia yang dimasukkan di dalam istilah agama Islam itu sangat sempurna, dan memang Allah hubungkan dengan kecintaannya kepada yang patuh dan juga kebenciannya kepada orang yang durhaka, serta dijadikan dalam kehidupan realita kita sehari-hari disukai orang yang patuh dan dibenci orang yang durhaka. Salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, dan jauhkan diri Anda dari ini adalah sombong, congkak. Umumnya kata ulama, kalau mau dibandingkan, sombong itu masuknya ke dalam global sifat. bisa semua perilaku yang menganggap remeh orang lain atau merasa lebih dari orang lain namanya sombong. Tapi kalau kita membahas bangga diri, karena dalam definisi atau dalam terjemahan kitab Kabair ini, kalau ada yang pegang bukunya, ditulis di sini sombong, bangga diri. Bangga diri masuk kepada sub, ya, salah satu cabang daripada kesombongan tadi. Misal bangga diri dengan pakaian, berbangga diri dengan bicara, karena dia pintar berbicara, kata-kata yang dia keluarkan, bangga diri dengan penampilan, dengan kendaraan. Sub daripada kesombongan. Kalau sombong masuk global. Angkuh lebih cenderung berhubungan dengan masalah harta. Kalau seseorang memiliki kelebihan harta, maka yang lebih banyak cenderung kepada angkuhnya. Angkuh itu sebagian ulama memberikan definisi adalah mengangkat dagu melebihi batasnya karena menganggap remeh orang. Ini saya rincikan definisi yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi ini, supaya kita tahu sebenarnya perbedaan dasarnya apa saja sih. Kemudian ujub. Ujub itu suka membangga-banggakan amal. Saya udah 10 kali haji. Saya udah 10 tahun ikut taklim. Saya udah 10 tahun pakai jilbab. Saya, semuanya saya. Itu ujub namanya. Masuk dalam sub bahasan sombong. Dan juga congkak. Congkak lebih cenderung kepada gerakan-gerakan tubuh yang sifatnya ya, menunjukkan kelebihan pada orang lain. Ini sifat definisi saja ya. Seperti orang kalau jalannya sengaja membunyikan sepatunya misalnya karena ingin menunjukkan kepada orang gitu kan. Itu congkak. Lebih masuk kepada istilah congkak kalau bahasa kita. Saya coba ya rincikan satu persatu dari definisi ini, walaupun sebenarnya semua masuk dalam istilah sombong. Kalau kita sudah tahu teman-teman sekalian dari sekian banyak definisi ini, sombong dari sisi tutur kata, dari sisi tatapan mata, dari sisi pakaian, dari sisi kendaraan, dari sisi catat jalan, semuanya itu masuk dalam hal dosa besar, berarti tidak ada celah ya, antum untuk berbuat itu. Enggak ada celah sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka dengan orang yang sombong. Dan kira-kira teman-teman sekalian, apa yang antum dapat dengan kesombongan? Kira-kira kalau kita jalan dengan membunyikan sepatu kita agar menunjukkan kepada orang, misal kebetulan dia pakai sepatu laras, sepatu tentara misalnya, dia bukan tentara, kalau orang mungkin kesehariannya pakai itu mungkin tidak terlalu berpengaruh pada jiwanya. Tapi mungkin ada seseorang di antara kita sengaja pakai sepatu laras yang dia anggap itu adalah profesi orang lain dan itu berhubungan dengan keperkasaan misalnya, membuat akhirnya dia mengubah cara jalannya, sengaja membunyi-bunyikan sepatunya. Jadi, pertanyaannya, dapat apa dia? Apa yang dia dapatkan? Orang akan takut dengan dia? Belum tentu. Kalau memang dia ingin supaya orang lain takut, dan kalaupun orang takut, untuk apa? Bangga ke seseorang kalau orang lain takut pada dia? Apa yang mau dibanggain teman-teman sekalian? Atau orang anggap remeh kita, gara-gara justru kita sombong? Untuk apa teman-teman sekalian? Apa yang kita dapat? Bukankah lebih baik kalau kita ramah dengan orang lain, lawannya kita datangkan, ramah dengan orang sehingga orang suka bergaul dengan kita. Salim, salah satu ya, anak Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah bin Umar rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Salim ini memiliki tubuh yang sangat kekar, sampai dikatakan dia menciplak tubuh kakeknya Umar bin Khattab. Waktu dia lagi haji pakai baju ihram, kelihatan tubuhnya sangat kekar. Sampai digambarkan lengannya berbentuk seperti batu, dadahnya berbentuk seperti batu yang keras, perutnya itu seperti batu-batu yang keras. Tapi kalau Salim rahimahullah ngomong, suaranya lembut sekali. Lembut sekali. Sampai dia pernah duduk di Arafah sambil membungkukkan punggungnya supaya tidak terlalu kelihatan ketinggian tubuhnya karena dia seperti kakeknya. Umar bin Khattab dikatakan cirinya kalau dulu di atas kuda kakinya sampai di tanah. Saking tingginya. Begitu pula dengan Salim rahimahullah. Ditanya oleh seseorang, datang kepada dia mengatakan, wahai Salim, apa yang kamu makan sampai membuat postur tubuhmu sekekar ini? Dia mengatakan, aku memakan labu yang dibuatkan menjadi sayur dan aku makannya dengan roti gandum. Hanya itu, kata orang itu. Hanya itu. Tidak ada sesuatu yang istimewa yang aku lakukan. dia merendah rahimahullah dan menyebutkan makanan yang umumnya dia makan. Ada mungkin makanan-makanan yang lain yang mewah, tapi dia tidak sebutkan. Sengaja dia tidak sebutkan agar jangan sampai membuka pintu, ya, merasa lebih daripada orang lain. Kalau orang bertanya kepada Anda, apa yang biasa kita makan, apa yang biasa Anda makan? Kalau umumnya kita makan misalnya nasi sama tempe. Mungkin kita pernah makan nasi atau makanan yang mewah. Tidak perlu kita pilih, sortir di file pikiran kita mana makanan yang paling mewah lalu kita sebutkan, sehingga tersirat sedikit sifat sombong. Untuk apa? Enggak ada manfaatnya, gitu kan? Maka makin kita merendah, teman-teman sekalian, maka makin baik. Allah Subhanahu wa taala menitipkan pesan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendatangkan lawannya sombong. Sombong dimurkahi, lawannya adalah tawadhu, merendah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadhu lillah rafa'ahu Allah." Siapa yang merendah karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, terkenal orangnya lembut sekali, lembut. Kalau ngobrol orang suka berteman sama dia karena santunnya, lembutnya, sampai orang berpikir Abdullah bin Mubarak ini adalah orang rumahan karena lembutnya. Satu waktu di kancah peperangan, teman-teman, di kancah jihad, pasukan muslimin bertemu dengan pasukan Rum, dan ini di kancah peperangan lagi saatnya menunjukkan keberanian. Dan memang di pasukan non muslim ini, pasukan Rum ini, keluar satu orang yang badannya sangat kekar dan cuma bola matanya yang kelihatan karena semuanya besi dari kepalanya sampai kakinya. Lalu dia memainkan pedang, yang pedang tersebut, ya, itu dikatakan dalam gambaran riwayat kalau diangkat oleh orang biasa dari pasukan muslimin butuh dua orang. Besar sekali, kekar, membawa pedang ini. Lalu kemudian dia mulai menghantamkan pedang tersebut karena kuatnya dan tebalnya besinya itu ke batu, dan batu itu bisa pecah dua, batu yang sangat besar di kancah peperangan. Kemudian teriak menantang kaum muslimin. Waktu itu dikatakan tidak ada satupun muslim yang berani maju. Melihat keadaan ini, mereka takut melihat keadaan ini. Keluar dari belakang pasukan, teman-teman sekalian, seseorang yang poster tubuhnya tidak terlalu besar, sederhana, menggunakan imamahnya ditutup semuanya sampai masuk alisnya, tinggal bola matanya saja. Keluar dengan naik kuda sederhana, menjawab tantangan orang itu dari belakang pasukan, bukan di depan pasukan, dari belakang. Dia jalan, orang-orang semua hening melihat kejadian tersebut. Ini siapa muslim ini? Berani benar maju. Di depan pasukan muslim ini ada pasukan-pasukan, biasanya kalau di pasukan perang zaman dulu itu di bagian depan ditaruh orang-orang yang memang ini tim khusus untuk mendobrak musuh, memang berani mati udah. Ini dari belakang pasukan, berarti yang biasa maju ke depan. Melawan orang tersebut dengan pedangnya yang sangat sederhana, dengan gerakan-gerakan tertentu, akhirnya dengan hikmah Allah SWT menang. Kalah nih orang kafir yang besar nih. Sampai dia berhasil memenggal kepala orang tersebut yang besar ini, lalu dia mengambil kepalanya dan dia membawa ke tengah-tengah kaum muslimin. Dengan pelannya kudanya jalan kembali ke belakang pasukan. Orang semua bersorak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bertakbir, memberikan semangat kaum muslimin karena jumlahnya lebih sedikit pasukan dibandingkan pasukan kafir. Ada satu orang yang menceritakan riwayatnya kepada kita. Dia bilang, saya penasaran, ingin tahu siapa muslim ini. Lalu saya ikutin dari belakang, terus sampai ke belakang pasukan. Dia sengaja ke belakang sekali, dan ada celah beberapa pohon-pohon kurma. Orang itu ke belakang pohon kurma itu, sengaja supaya enggak ketahuan gitu. Dia menyelipkan dirinya ke belakang. Lalu orang ini mengatakan, saya berputar dari sisi yang lain pohon kurma tersebut, lalu kemudian sengaja saya tidak minta dia membuka cadarnya, saya menarik langsung, ya, apa yang menutup wajahnya. Ternyata waktu ditarik, dia adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak tadi ini ulama tabi'in yang masyhur, yang dikenal seperti anak rumahan gitu kan. Yang selama dia bergaul dengan kaum muslimin sangat santun, lembut, tapi luar biasa di kancah peperangan, mengalahkan musuh yang tidak ada satupun orang muslim berani melawannya gitu. Ini kerendahan diri, teman-teman sekalian. Untuk apa kita pamer kekuatan kita? Untuk apa kita pamer kelebihan kita, keterampilan? Hanya untuk pujian orang. Kalaupun kita dipuji, apa yang kita dapatkan? Bertambahkah kemahiran kita dengan dipuji? Enggak, sama sekali. Bahkan kalau pujian itu berlebihan, bisa membuat kita jadi grogi dan hilang keterampilan itu. Bukankah kalau kita mau membuat orang takut, pertanyaannya, apa manfaatnya kita buat orang takut? Gak ada manfaatnya sama sekali. Malah Nabi SAW dengan kekekaran tubuhnya, dengan kedudukannya sebagai seorang Nabi, beliau selalu merendah. Hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, Beliau mengatakan, saya pimpinan anak Adam, semua manusia termasuk Nabi Adam, manusia pertama, dan semua nabi-nabi yang datang, saya pemimpin anak Adam hari kiamat. Lalu Nabi sebutkan apa? Ana sayyidu waladu Adam yaumul kiamat, diikutkan perkataan beliau, wala fakhr, dan tidak ada kesombongan dalam perkataan itu. Cuma karena Allah suruh saya sampaikan, jadi saya sampaikan gitu. Sayalah orang yang pertama dibukakan kuburan pada hari kiamat, kata Nabi SAW. Dan tidak ada fakhr, enggak ada kesombongan dalam perkataan itu. Ini hanya karena Allah suruh, jadi saya ungkapin. Untuk memberikan pelajaran kepada umatnya beliau SAW, kalau semestinya kita faham, kedudukan setinggi apapun, tetap kita disuruh merendah. Kemudian beliau mengatakan, dan saya juga yang akan ya, pertama meminta syafaat pada hari kiamat dan diterima syafaatnya, dan tidak ada fakhr, tidak ada kesombongan dalam kata-kata ini, terpaksa saya ucapin. Lalu beliau mengatakan, dan bendera hamd, bendera puji-pujian kepada Allah, artinya siapapun yang mengucapkan puji-pujian tersebut akan diterima apapun yang dia minta kepada Allah SWT di tanganku pada hari kiamat, dan tidak ada kesombongan dengan perkataan itu. Nabi SAW, teman-teman sekalian, melatih para sahabatnya untuk menjauhi sifat sombong. Di antaranya, kadang-kadang kalau beliau habis sholat, beliau duduk dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya membuat lingkaran. Lalu seringkali Nabi SAW dihidangkan susu kambing yang baru diperah, domba. Tradisi beliau SAW adalah beliau duduk, minum, ada satu orang sahabat yang menuangkan, beliau minum, bekas minumnya, gelasnya, diberikan kepada sahabat di sebelah kanannya. Sahabat meminum bekas mulutnya Nabi SAW. Lalu pindah lagi ke sahabat sebelah, meminum bekas mulutnya sahabatnya. Begitu terus lingkaran, sampai kembali lagi kepada Nabi SAW. Dan luar biasa kerendahan Nabi SAW, setelah semua sahabatnya minum, terakhir beliau minta lagi diisi, lalu beliau minum bekas mulut sahabatnya. Bagaimana kerendahan yang Nabi SAW ajarkan, gitu kan? Di sini kita lihat pelajarannya, teman-teman sekalian. Bukan kita bicara tentang perilaku berbagi susunya. Kita berbicara tentang bagaimana Nabi SAW menanamkan dalam diri beliau kerendahan itu. Karena Nabi SAW sendiri menitip pesan tadi. Allah berfirman, Allah SWT menitip pesan kepada Nabi Muhammad SAW, man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah karena Allah, Allah justru angkat derajatnya. Beda antara merendah di dalam konteks yang dibolehkan dalam agama dengan menghinakan diri, bedain. Menghinakan diri seperti misalnya ngoyo kepada orang minta-minta, atau merendahkan diri ini mengalah untuk orang lain pada hal-hal yang dia semestinya lebih layak untuk melakukannya, itu nggak boleh. Seperti misal gini, ada konteks dalam agama kita, teman-teman sekalian, dalam hal ibadah kita harus mendahulukan diri kita. Ulama mengatakan sebuah kaidah penting, dalam ibadah seseorang harus mendahulukan dirinya. Misal, antum tidak boleh mengalah, teman-teman sekalian, kalau ibadah yang sedang kita ditawarkan ini sebenarnya kita juga perlu. Contoh kasus, saya pernah di dekat rumah, seringkali saya berusaha menjaga kalau azan sudah di masjid. Satu waktu saya telat, subhanallah, iqamah sholat. Saya baru masuk, iqamah sholat. Di depan masih ada di sah pertama 3 tempat kosong. Saya sedikit mempercepat langkah saya. Bukan lari, karena dilarang oleh Nabi SAW. Tapi saya sedikit mempercepat saja langkah. Rupanya ada beberapa tetangga melihat saya agak cepat sedikit jalan, diberikan kesempatan. Silakan Pak, saya maju. Pada saat saya masuk ke saf, yang mempersilahkan saya masuk ke saf pertama tadi, dia sholat di saf kedua. Pertanyaannya, apakah ini boleh dalam agama? Padahal niatnya baik loh ya. Dia mau mengalah buat saya. Jawabannya tidak boleh, teman-teman. Yang boleh adalah dia masuk dulu di saf pertama, kemudian dia lowongkan buat temannya, itu boleh. Enggak boleh dia mengalah kepada orang hal-hal yang dia butuhkan dalam hal ibadah, enggak boleh. Ini masuk dalam merendahkan diri, bukan pada tempat, enggak boleh merendahkan diri di sini. Misal contoh yang lain. Antum ada uang buat umroh. Berangkat umroh, sudah pergi umroh. Ada kesempatan ngumpul duit lagi, ternyata 6-7 bulan kemudian pengen umroh lagi. Ada saudara kita, adik atau kakak kita belum umroh. Lalu ada seseorang di antara kita mengatakan, saya sudah umroh 8 bulan yang lalu, biar deh buat saudara saya umroh sekarang. Benarkah perilaku ini? Niatnya baik loh ya. ambil dari saya malam ini teman-teman sekalian, perilaku itu salah. Kenapa kok salah? Kan dia sudah umroh yang lalu, benar. Pertanyaannya, apakah umroh yang lalu sudah ada jaminan diterima? Hah? Apakah sudah cukup ibadah itu yang lalu? Bukankah setiap hari ada buku amal kita? Gak bisa. Kita umroh lagi. Kalau ada kelebihan rezeki, ajak dia bersama. Itu baru benar. Letakkan pada tempatnya nih. Gitu kan? Harusnya begitu. Usahakan teman-teman kita selalu hadir di setiap kantong-kantong amal soleh. Dan jangan sia-siakan itu. Contoh kasus. Saya gak tahu pernah saya sampaikan atau tidak ini, tapi saya terlintas sekarang, saya ingatkan kembali. Kalau teman-teman lagi naik mobil, si A sama si B naik mobil sama-sama. Subhanallah, waktu si A pemilik mobil dan si B duduk di sebelahnya, berhenti di lampu merah, ada orang fakir miskin ketuk jendela, minta bantuan. Pemilik mobil si A buka kaca mobil, dia keluarkan uang 10.000 rupiah. Kira-kira kalau antum di posisi si B, apa yang antum lakukan selama ini? Hah? Paling antum bilang, oh sudahlah, kau sudah bantu sudah. Iya enggak? Hah? Benar enggak ini? Ini kalau saya punya cambuk, saya cambuk nih. Enggak ada yang nyaut. Umumnya orang gitu. Peluang emas di depan matanya untuk masuk surga dikasih orang lain. Apa yang harus dia lakukan? Dia ikut 10.000, ini 10.000 juga titip ya, saya ikutin. Atau dia jadi pemicu. Misal gini, fakir miskin tuh lewat, sebelum datang ke mobil tuh orang miskin, kita bantu yuk sama-sama. Kita dapat pahala amar ma'rufnya, dapat pahala sedekahnya. Ini enggak. Ya sudah dikasih sudahlah. Sama saja temannya masuk surga, dia enggak. Dicatat amal soleh buat temannya, dia tidak. Ini keliru ini. Kerjakan. Banyak orang begitu. Selalu bangga, teman-teman saya penghafal Al-Quran. Itu teman-teman kamu. Kamu? Gimana? Kan gitu. Itu teman-teman dicatat kok. Bangga dengan orang tuanya. Ayah saya kiai. Itu ayah kamu. Kamu? Gimana caranya? Ibu saya itu setiap habis subuh baca Quran. Ya ibu kamu. Kamu baca gak? Gimana? Harusnya begitu. Makanya pepatah bahasa Arab yang bijak mengatakan, laisal fata man yakulu kana abi kada wa kada. Bukanlah seorang laki-laki, seorang yang cerdas, yang mengatakan dulu ayah saya begini dan begitu. Dia bangga dengan ayahnya. Ayah saya dulu selalu bawa umroh, ayah saya bawa haji, ayah saya bantu orang miskin, ayah saya membantu keluarga. Ayah kamu sudah aman. Aman tuh dicatat sama ada malaikat Allah titipin, sekretaris gak dibayar, gratis. Catat semuanya, gitu kan. Kamunya buat apa? Lalu pepatah ini mengatakan, walakinnal fata man yakulu ha'anadha. Seseorang yang cerdas yang mengatakan, ini saya. Dia berkata pada dirinya sendiri, ini saya. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu pribadi sudah apa? Contoh yang lain teman-teman. Anda lewat masjid, antum lihat masjid, masjid itu lagi taruh celengan, minta sumbangan. Kita udah sumbang kemarin 100.000. Kalau antum lewat, mampir lagi gak kasih? Hah? Jujur aja, gak apa-apa. Di majelis salim saatnya salah. Nanti diperbaikin. Biasa setan bisikin kita, kan sudah bantu kemarin. Benar, baik. Yang kemarin sudah dicatat, ada buku amalnya, tanggal 17 kemarin sudah, tanggal 18. Hah? Yang hari ini gimana? Mampir kasih lagi. Kan gitu. Seperti itulah. Jadi posisikan ya, beda orang merendah karena Allah Subhanahu wa taala, dan beda orang yang menghinakan dirinya. Ini lain, tidak boleh kita menghinakan diri. Kasus misalnya contoh, merendah dengan merendahkan diri, contoh yang lain. Ada hadis Nabi SAW begini, kalau kalian sedang jalan, gitu kan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, bertemu dengan orang kafir, maka jalanlah, ya, dahulukanlah dirimu. Dahulukan diri di sini, kita kalau jalan ketemu sama orang kafir, jangan kita yang merendah. Jalan, biasa saja. Ada orang karena orang bule ini mengalah, merendah, kayak dia terhina. Kenapa akhi? Kenapa gara-gara dia bule? Apa ini? Banyak orang begitu tuh. Kalau orang non muslim dilihat punya kelebihan, mungkin pakai jas atau apalah, merendah, minggir. Ini bukan tawadu yang dibolehkan nih, salah. Ini menghina diri, nggak boleh. Jalan, bahkan ada hadis yang luar biasa, tapi ini hadis sebenarnya tidak boleh ditaruh di tempat umum, tidak bukan di pengajian umum gitu. karena ini memang takutnya disalahfahami. Tapi saya sampaikan untuk difahamin hukumnya, karena saya akan jelaskan. Kata Nabi SAW, kalau kalian bertemu dengan orang kafir di jalanan, maka sempitkanlah jalan untuknya. Bagaimana maksudnya itu? Sebentar, jangan salah faham makanya. Makanya saya bilang ini tidak dijelaskan di tempat umum, tapi karena saya akan paparkan, maka saya jelaskan teman-teman. Maksudnya adalah, jangan kamu yang mengalah. Abu Dujana radhiyallahu anhu, pada saat beliau di perang Badar, mengambil pedang dari Nabi SAW, setelah begitu terima pedang dari Nabi SAW, pedang khusus, dan janjinya syaratnya, dia harus memakai pedang itu sampai bengkok melawan musuh. Gitu kan? Kamu siap Abu Dujana? Saya siap ya Rasulullah, ambil. Dilawan musuh. Sebelum, waktu begitu dia pegang pedang, pasukan lagi siap-siap mau saling nyerang, sengaja Abu Dujana maju ke depan musuh, bolak-balik di situ, gitu kan? Membusungkan dadanya, mengeluarkan ada kain warna merah, tadinya dia pakai imamah warna merah, warna hitam, diganti dengan warna merah. Warna merah simbol darah. Biasanya di kancah peperangan di zaman dulu, kalau pakai warna merah itu berarti siap mati gitu. Dipakai sama dia imam warna merah, kemudian dia memainkan keterampilan pedangnya di situ, nunjukkan keterampilannya. Lalu Nabi SAW lihat, kata Nabi SAW, perilaku Abu Dujana ini sangat dimurkai sama Allah. Allah murka nih, ini kesombongan. Kecuali di sini, kecuali di kancah peperangan nih, benar nih. Takut-takutin musuh benar, gitu kan. Makna juga tadi hadis yang sebelumnya, sempitkanlah jalan untuk orang-orang kafir, maksudnya di kancah peperangan. Bukan di jalan umum. Tangkap ya, ingat pesan saya sudah jelas. Jangan antum pulang dari sini sempitin orang di lift nanti. Ini orang kafir siku aja. Bukan begitu maksudnya. Di kancah peperangan, jangan tunjukkan kerendahan, tidak boleh. Bahkan boleh dusta. Berapa jumlah muslimin ditangkap kita? Berapa jumlahnya? 5.000, 50.000 pasukan. Boleh bohong. Kalau di kancah peperangan, gitu kan? Sampai pada seperti, jadi bedakan. Yang kita bahas teman-teman, lawan dari sombong adalah tawadu. Ini merendah kepada sesama muslim, kepada orang-orang kafir yang menjadi tetangga kita. Kita tunjukkan kebaikan, santun, tutur kata yang baik, gitu kan? Tidak usah kasar-kasar, tidak usah teriak, tidak usah matanya melotot, yang baik saja, gitu kan? Kita dianjurkan untuk boleh tegas, tapi tidak boleh keras. Beda, ya. Tegas itu, saya nggak suka begini, saya maunya begini, nggak apa-apa. Saran saya seperti ini, itu tegas. Tapi kalau keras nggak boleh. Keras itu seperti sudah jelas mengancam dengan pukulan tangan lah, atau matanya melotot lah, atau menendang lah, kata-katanya yang keluar semuanya kebun binatang keluar, ini nggak boleh. Baik, kita kembali teman-teman sekalian ke bahasan kita. Di antara contoh-contoh orang yang sombong adalah tadi saya kasih contoh jalannya dengan penampilan pakaian, gitu kan? Sampai sebagian ulama menggunakan pakaian kalau sudah tersirat pada diri mereka kesombongan, dibuka baju itu, mereka nggak pakai, tunda sampai pada waktu dirinya dia sudah bisa merasa merendah baru dia pakai sama dia, gitu kan? Jadi kita harus paham bahwasanya hati-hati dalam melangkah, contohnya dalam berkata, tutur kata, gitu kan? Contoh kadang-kadang kita lagi ngomong sama teman-teman, kemudian dia berbicara tentang kebetulan itu spesialis kita misal. Saya ketemu sama teman-teman semuanya dai nih. Syaitan akan menunggangi manusia sesuai dengan alur fikirnya. Sama dengan kalau antum lagi sholat, kalau yang paling berkecamuk sebelum sholat adalah lapar mau makan, maka yang didatangkan oleh syaitan macam-macam opsi makanan, menu makanan keluar lagi sholat, gitu kan. Kalau kita lagi transaksi jual beli terputus karena azan, kita pergi, itu kita didatangin kalkulator di otak kita untuk ngitung keuntungan berapa banyak tuh. Nanti beli lagi di mana terus gitu. Kunci hilang diingatkan kunci di mana, janjian dan seterusnya, macam-macam. Syaitan begitu. Kalau saya bertemu dengan teman-teman dai, maka syaitan bisa masuk ke dalam hati seseorang untuk menggunakan, menunggang itu. Misal, alhamdulillah saya kemarin hadir di pengajian, ada 3.000 orang yang hadir misal. Jumlahnya sekian di daerah ini misal. Mungkin pengucap pertama tidak niat apa-apa, dia cuma maksudkan di sana tuh alhamdulillah misal di daerah sebuah pelosok di kampung, di pelosok Jawa Tengah misalnya saya hadir kemarin, alhamdulillah masya Allah sampai 3.000 orang yang hadir. Niatnya ingin menunjukkan kalau memang di kapasitas di wilayah itu sangat luar biasa kalau sudah 3.000 orang. Syaitan bisa menunggangi teman-teman yang lain, menunggangi kata-kata itu. Misal, oh saya juga pernah hadir, kalau saya sih setiap hari di Jakarta 3.000. Kata-kata ini tidak dibutuhkan, tidak ada urusannya. Gitu kan? Gak ada urusannya. Jadi cara untuk meredam poin-poin seperti ini, poin seperti ini untuk sombong di kata-kata misalnya, bicaralah sesuatu yang dibutuhkan teman-teman. Kalau dibutuhkan ada manfaatnya, bicara. Kalau enggak usah. Dengarin aja. Ya. Iyas, salah satu ulama tabi'in, Iyas al-Muzani rahimahullah, seorang yang sangat cerdas. Dia bilang, saya kalau berbicara, rata-rata argumen saya selalu bisa membuat orang lain yakin. Kecuali pada saat saya menghadapi seorang badui. Ada satu orang badui datang dalam majelisnya dia, lagi duduk. Semua orang bertanya, ya syekh ini, ya syekh tanya gini. Kecuali orang ini, duduk, tenang, gak ngomong apa-apa. Sampai selesai pengajian, kata Iyas, kamu, hai fulan, balik orang itu. Iya, kenapa dari tadi kamu diam, kamu gak ngomong? Dia bilang, Allah telah memberikan kepada saya dua kuping dan satu mulut, agar saya lebih banyak mendengar daripada ngomong. Saya kalau mendengar, saya selamat. Saya tinggal sortir mana yang saya mau atau tidak. Tapi kapan saya ngomong, susah menarik kata-kata itu. Maka akan ada pertanggungjawabannya. Kata Iyas, seperti kata-kata ini menampar wajah saya. Bagaimana orang yang cerdas dan dekat dengan Allah SWT tahu menempatkan diri. Bukan tidak boleh ngomong teman-teman sekalian, bukan tidak boleh bercanda. Tapi hal yang bermanfaat. Tidak boleh kita membuat orang tertawa dengan berita dusta misalnya. Atau kita berbangga-bangga dengan hal-hal, apalagi berbangga dengan hal yang bukan hubungannya dengan dia gitu. Tetangga saya itu baru beli mobil loh. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Ada yang lebih parah kadang-kadang, rusak sudah hatinya. Tetangga beli AC dia yang kedinginan. Baru masuk ada bawa AC, AC itu. Masuk rumahnya, bu, itu baru beli AC loh. Kenapa orang beli AC? Apa urusannya? Kita juga beli nih, gak mau kalah. Beli juga AC, tantang-tantangan untuk apa nih? Apa yang didapat gitu. AC masih bagus di rumah sudahlah gitu kan. Mati enggak dibawa AC ke liang lahat gitu. Tapi contoh saja banyaknya orang seperti itu teman-teman. Dalam Islam sangat dilarang sifat sombong. Maka berusahalah untuk mendatangkan temannya, partnernya, lawannya, rivalnya yaitu merendah. Dan saya sudah jelaskan tadi yang dimaksud adalah tawadhu dan bukan menghinakan diri. Kita bacakan dalilnya. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengangkat dalil pertama adalah surah Al-Mu'min ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa inni udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Pada saat Musa alaihissalam mendakwahi Firaun, sudah jelas depan mata Firaun dia salah. Tetap ngotot, tanda kesombongan memang. Maka Musa alaihissalam berkata, sungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari hisab. Kata para ulama tafsir, maksudnya Musa alaihissalam adalah semua orang yang sombong hatinya akan kosong dari hari kiamat, tidak berpikir lagi hari kiamat. Dipegang oleh syaitan sehingga dia terus condong dengan urusan dunia saya dan lupa masalah akhirat. Allah tidak senang dengan orang sombong teman-teman sekalian. Pencipta langit dan bumi tidak senang dengan orang sombong. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka sama orang-orang yang sombong. Kalau pernah hadir waktu kita bahas masalah Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, sahabat-sahabat Nabi, mereka tuh sampai punya banyak budak-budak. Kalau dia beli baju, dibeliin sama baju untuk budak-budaknya, enggak ada perbedaan. Maka kalau dia jalan sulit dibedakan yang mana Zubair, yang mana Talha, yang mana budak-budak mereka. Saking merendahnya. Bukan berarti kita harus pakai baju seragam selamanya. Tapi yang dimaksud adalah bagaimana dia coba merendahkan diri. Kemudian dalam surah Al-Mu'min ayat 56 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'iz billah. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidaklah di dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Ini diberikan contoh dari ayat ini seperti orang dalam majelis ilmu, dia sengaja mau tunjukkan kalau dia hebat. Maka dia selalu bertanya, dia selalu menonjol. Bukan tidak boleh bertanya, bertanya hal yang dibutuhkan. Kalau enggak dibutuhkan hanya untuk menunjukkan kalau Anda hebat, tidak ada gunanya sama sekali. Allah menjelaskan dalam ayat ini, dia tidak akan pernah dapatkan kebesaran yang dia inginkan. Yang ada orang cemooh. Ini orang lagi gitu kan. Seringkali dibahasakan begitu mungkin karena tidak ada keikhlasan dalam bertanya. Kalau dia perlukan bertanya, pasti Allah SWT akan tunggangi tanda kutip ya. Untuk dia niatnya memang ikhlas, maka Allah tunggangi untuk menjadi kebutuhan bagi orang lain. Orang lain merasa, oh iya perlu nih, ditanya bagus nih. Seperti itulah. Kata Nabi SAW di dalam hadis, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Libas dan Imam Muslim dalam Kitabul Libas juga. Kemudian ada juga perawi-perawi yang lain seperti Nasa'i, dan bisa dilihat kalau punya bukunya di footnote-nya. Kata Nabi SAW, bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaihi idh khasafa Allahu bihil arda fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ketika seorang laki-laki sedang berjalan dengan segala kesombongannya, dengan menggunakan kedua mantel barunya, bajunya, tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke dalam bumi, maka dia meronta-ronta di dalamnya sampai hari kiamat. Ini tentu kalau kita baca letter-letter tidak faham maksudnya, tapi ulama hadis merincikan, mengatakan ada sebagian sahabat menukil bahwasanya ini terjadi pada Bani Israel. Dulu ada pernah orang sombong, kemudian dia jalan, lalu Allah subhanahu wa ta'ala karena kesombongannya ditenggelamkan ke dalam bumi dan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala meronta-ronta, gitu kan, sampai terjadi hari kiamat baru dicabut ruhnya ya, disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga pendapat diantara mereka mengatakan ini terjadi pada umat Muhammad SAW dan bisa terjadi pada siapapun yang seperti itu. Sengaja jalan dengan baju barunya, menganggap remeh semuanya orang. Sengaja keluar dengan kendaraannya yang baru, lalu keluarnya niatnya bukan karena menikmatin mobil baru, bukan. Untuk menunjukkan kalau dia hebat bisa membeli mobil sekian harganya. Untuk apa ini semua? Gak perlu, nikmatin boleh. Tapi menjatuhkan orang lain ini tidak boleh sama sekali. Dan ini penyebabnya bisa ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam bumi. Allahu alam bagaimana prosesnya itu. Ini ancaman dari Nabi SAW bagi orang yang sombong. Orang-orang yang sombong, teman-teman sekalian, pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan ya, pada hari kiamat dalam kondisi sangat kecil, seperti semut saja di tengah orang-orang manusia yang besar. Itu disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Sifatul Qiyamah, dan hadis ini ya, dijadikan atau disebutkan hasan oleh beliau. Kata Nabi SAW, yuhsyarul jabbaruna wal mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalal dzurri yata'humun nas. Orang-orang yang congkak dan sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat bagaikan semut-semut hitam kecil yang akan diinjak-injak oleh manusia. Jadi manusia kayak tidak lihat dia di mahsyar, diinjak-injak tapi tidak mati. Itu sebagai hukuman sebelum kiamat, sebelum masuk neraka. Ini di mahsyar seperti itu hukumannya. Sebagian ulama salaf berkata dosa paling pertama yang dimaksiati Allah subhanahu wa ta'ala adalah sombong. Sebagaimana kita tahu kisah tentang Iblis, surah Al-Baqarah ayat 34. A'udhu billahi minasyaitan rajim, wa'idh kulna lil malaikati sujudu li Adam fasajadu illa Iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka bersujudlah mereka semua kecuali Iblis. Ia enggan dan takabur, dan dia termolong orang-orang yang kafir. Maka barang siapa yang menyombongkan diri terhadap kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh iblis, maka imannya sama sekali tidak berguna baginya. Ini perkataan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Iblis beriman kepada Allah pada saat itu, tapi karena dia sombong terhadap perintah Allah, enggak mau. Jadi kalau misalnya antum lewat belum sholat, ada orang yang bilang, "Pak, enggak sholat ya?" "Oh iya, jazakallah khair sudah diingatkan." Enggak usah bilang, "Saya juga tahu kok sholat." Untuk apa balas orang? Baik-baik orang ingatin kok. Kenapa? Ada suami diingatkan sama istrinya, "Mas, belum sholat ya?" "Iya, baik, terima kasih, jazakillahu khair, sudah diingatkan." "Kenapa sih? Memang kok kira saya enggak pernah sholat?" Dan. Jadi untuk apa dibalas dengan kesombongan? Itu kurang lebih contoh-contohnya orang yang mengikuti iblis, gitu kan? Jadi kebaikan-kebaikan sebenarnya yang diingatkan ditunggangi dengan kesombongan. Ini tidak boleh. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, contoh tadi yang saya sebutkan itu, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Birr Wassilah, dan hadis ini disebutkan dengan sanad sahih ya. Kata Nabi SAW, al-kibru safahul haqqi wa ghamsun nas. Riwayat lain dikatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamsun nas ya. Sombong itu adalah bersikap bodoh terhadap kebenaran dan merendahkan manusia. Kayak tadi saya kasih contoh, diingatkan baik-baik malah dia balas dengan emosi dan marah. Tidak usah. Teman-teman kantor ajak sholat, ya sudah, "Oh iya, terima kasih, jazakallah khair. Itu ada orang miskin, kamu enggak bantu ya?" "Oh iya, jazakallah khair, terima kasih." Gitu kan. "Oh yang itu, saya sudah bantu dari kemarin." Apa-apa. Balas dengan kesombongan, untuk apa? Enggak usah. Gitu. terima kasih pada orang. Surah Luqman ayat 18 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kesombongan teman-teman sekalian sebagai pakaiannya Allah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memang satu-satunya yang berhak untuk sombong. Sifatnya Allah mutakabbir, al-mutakabbir. Itu artinya zat yang maha sombong. Wajar, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Makanya dalam hadis Qudsi riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala, al-azamu izari wal-kibriyau ridai, faman naza'ani fihima al-qaituhu finnar. Allah Ta'ala berfirman, keagungan adalah sarungku dan kesombongan adalah baju kebesaranku. Maka barang siapa yang menyaingiku pada keduanya, niscaya aku akan melemparkannya ke dalam api neraka. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengibaratkan kepada kita kalau kesombongan memang bagian daripada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak boleh makhluknya sombong, karena mereka tidak berhak untuk sombong. Kemudian diangkat oleh Imam Madzhabi hadis selanjutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tafsir dan ada perawi-perawi yang lain. Nabi SAW bersabda, ikhtasamatil jannatu wan naru ila rabbiha, faqalatil janna ay rabbi, ma li yadkhuluni du'afa'un nufusi wa saqatuhum, wa qalatil nar ya rabbi, urithu bil jabbarina wal mutakabbirin. Surga dan neraka nanti, sebenarnya terjemahan situ bertengkar. Lebih tepatnya bukan bertengkar ya. Surga dan neraka berbicara satu sama yang lain, dan menghadap kepada Allah sambil berkata, surga berkata, ya Rabbi, wahai penciptaku, apa gerangan, kenapa aku hanya dimasuki oleh orang-orang yang lemah dan kelas ekonomi bawah? Maksudnya banyaknya orang-orang yang merendah dirinya, itu yang justru masuk ke dalam saya. Surga bertanya pada Allah. Dan neraka berkata, ya Rabbku, kenapa aku dikhususkan untuk orang-orang angku dan sombong, apa sebabnya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab mengatakan, tentu dalam buku yang kalau ada yang pegang bukunya enggak dijelaskan panjang lebar hadisnya, karena ditulis al-hadith, maksudnya masih bersambung. Sambungannya adalah Allah berfirman kepada surga berkata, kau adalah rahmatku yang aku karuniahi, yang aku balas orang-orang yang patuh kepadaku denganmu, dan hai neraka, kau adalah siksaanku yang aku siapkan untuk menyiksa orang-orang yang justru durhaka kepadaku. Sebentar, azannya sebentar dulu. Kemudian surah Al-Qasas ayat 83 diangkat oleh beliau. Allah subhanahu wa ta'ala memastikan surga itu hanya akan dihuni dan didapatkan oleh orang-orang yang justru tidak sombong. Kalau orang sombong dan membuat kerusakan di muka bumi, maka tidak ada bagian bagi mereka di surga. Surah Al-Qasas 83 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada wal aqibat. Sampai sini terus saksi bahasanya al-ayat. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Khusus surga bagi orang yang justru tidak menyombongkan diri. Surah Luqman ayat 18 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tusakhir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maksudnya kata beliau, janganlah kamu belokkan wajahmu dari orang lain karena sombong, angkuh dan congkak dengan menganggap remeh, melihat dari samping misalnya atau tidak melihat wajahnya. Nabi SAW punya ciri khas teman-teman sekalian, kalau berbicara dengan para sahabatnya menatap wajah, atau kalau beliau merasa beliau membutuhkan untuk merendahkan diri, maka Nabi SAW melihat ke arah lain dengan menundukkan pandangan beliau SAW. Sampai para sahabat kadang-kadang malu menatap wajah Nabi SAW karena perilaku ini. Seringkali Nabi SAW menatap wajah mereka kalau mendengarkan apa yang sedang disampaikan atau menyampaikan sesuatu, atau Nabi SAW menundukkan wajah beliau walaupun sama laki-laki, ini sesama jenis ya, sesama laki-laki, mengarahkan pandangannya ke tempat lain ya, dengan menurunkan pandangan mata untuk menunjukkan bahwasanya dia peduli mendengar apa yang sedang disampaikan oleh sahabatnya. Kemudian Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang adanya kejadian seseorang di zaman Nabi SAW tidak mau makan dengan tangan kanannya karena kesombongannya. Jadi rupanya makan tangan kiri itu cirinya orang-orang yang sombong, gitu kan? Dianggap oh ini caranya orang kaya, maka saya harus ikut, misal, gitu kan? Kita tidak harus ikut ini tuh teman-teman sekalian. Seperti orang kalau makan potongan beefsteak atau yang sejenis dengan itu, biasanya kita diberikan garpu sama pisau, gitu kan? Maka umumnya orang menggunakan garpu dengan tangan kiri, pisaunya di tangan kanan, dipotong daging tersebut lalu masuk di tangan kiri ke mulutnya. Ini dilarang dalam Islam, tidak boleh. Ciri orang yang sombong adalah makan tangan kiri, walaupun antum mengatakan saya tidak sombong Ustaz, enggak bisa. Agama sudah mengatakan itu adalah bisa membawa kepada kesombongan. Terjadi di zaman Nabi SAW, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, akala rajulun inda Nabi SAW bishimali faqala kul biyaminik, qala la astati, qala la astata'ta ma mana'ahu illa al-kibir fama rafa'u ila fihi ba'd. Seorang laki-laki makan di sisi Nabi SAW dengan tangan kirinya, lalu Nabi SAW mengatakan makanlah dengan tangan kananmu, maka orang itu menjawab saya tidak bisa. Maka Nabi SAW mengatakan semoga kau tidak bisa selamanya, maka dan tidak ada yang menghalanginya kecuali kesombongan. Maka orang tersebut benar-benar tidak bisa lagi mengangkat tangannya ke mulutnya setelah hari itu. Di sini Nabi SAW bukan spontan mendoakan orang buruk, karena Nabi SAW dapat wahyu orang ini bisa makan dengan tangan kanan, tapi dia sengaja tidak mau karena merasa ini saya orang kaya, saya harusnya makan dengan tangan kiri. Waktu Nabi bilang makan tangan kanan, dia bilang saya nggak bisa. Nggak bisa maksudnya bukan nggak bisa karena memang tangan kanannya sakit misalnya, enggak. Memang dia tidak mau karena dianggap saya nggak bisa mengubah pola ini. Maka Nabi SAW mendoakan, akhirnya terjadilah hal tersebut. Di sini tentu teman-teman sekalian pelajaran, kalau misalnya antum makan, khusus makan dan minum, walaupun kidal itu harus tangan kanan, tidak boleh. Jadi kan, kalau yang lain mungkin masih bisa, mungkin menulis kalau sudah terbiasa, tapi itu pun harus berusaha untuk bisa diubah, ya, harus diubah. Karena kata Nabi, dikatakan dalam hadis Bukhari, kata Aisyah, karena Nabi SAW yuhibbut tayammun, Nabi SAW sangat gemar dengan menggunakan tangan kanannya. Baik, kita lihat di sini beberapa dalil, tinggal 3 dalil pendek saya bacakan. Hadis muttafaqun alaih, kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawadhin mustakbir. Maukah kalian aku tunjukkan siapa penghuni neraka itu, yaitu setiap orang yang congkak, keras hati dan suka menyombongkan diri. Disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat yang kedua sebelum terakhir, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim, di putuk nomor 3 diteruskan diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya, ma min rajulin yakhtalu fi mishyati wa yata'adham fi nafsi illa laki Allah wa huwa alihi ghadban. Tidak ada seorang laki-laki pun yang jalan angkuh dan bangga dengan dirinya melainkan dia akan bertemu dengan Allah sementara Allah murka padanya. Dan hadis yang terakhir teman-teman sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih mereka berdua, dan mereka mensahihkannya, dan penulis pun Imam Adz-Dzahabi mensahihkan ini. Kata Nabi SAW, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar, 3 golongan yang paling pertama masuk dalam api neraka, amirun musallit, seorang penguasa yang bengis lagi zalim, suka menindas dan mengambil hak-hak warga masyarakatnya, wa ghaniyun la yu'addi az-zakah, yang kedua orang kaya yang tidak membayar zakat, kaya melimpah, kenapa enggak keluarin 2,5%-nya, dianggap itu hukuman yang berat di mata Allah SWT. Dan yang ketiga adalah wa fakirun fakhur, dan orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya ada pemicu, tapi itu haram, tetap tidak boleh. Tapi orang miskin terus sombong, apa pemicunya? Enggak ada pemicu. Sama dengan hadis lain, salah satu dari 3 orang yang Allah murkai adalah orang tua yang berzina. Untuk apa orang tua berzina? Orang anak muda saja masih haram, apalagi orang tua gitu kan. Jadi kalau ada pemicu, mungkin Allah Subhanahu wa taala tetap hukuman, tapi standar, ada hukuman yang berat bagi orang yang di luar daripada batas. Tidak ada kebutuhan tapi dia lakukan. Sebagai penutup, Imam Adz-Dzahabi berkata, dan orang sombong yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri kepada hamba-hamba Allah dengan ilmunya dan membangga-banggakan diri dengan segala karunia yang dimilikinya. Orang yang seperti ini ilmunya tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Karena sungguhnya orang yang menuntut ilmu untuk tujuan akhirat, ilmunya akan menyebabkannya merendahkan diri, hatinya akan khusyuk dan jiwanya akan tenang. Lebih dari itu, ilmu itu menjadi pengamat bagi dirinya sendiri, sehingga dia tidak akan pernah bosan untuk mencari akhirat tersebut. Bahkan dia akan terus mengevaluasinya setiap waktu dan mengontrolnya. Lalu apabila dia lalai darinya, maka dirinya akan berpaling dari jalan yang lurus dan menjerumuskannya. Sedang orang yang mencari ilmu hanya untuk berbangga-bangga demi mendapatkan kedudukan, meremehkan orang lain, membodohi dan merendahkan mereka, maka ini adalah di antara dosa besar yang paling besar. Karena sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi atau biji atom dari kesombongan. Dan ini ya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang menjelaskan penutupan bahasan kita tentang pentingnya tidak boleh sombong. Saya tutup teman-teman sekalian dengan perkataan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mengucapkan kata-kata pada Imam Malik, salah satu imam madhab yang terkenal. Beliau meninggal tahun 179 Hijriah. Waktu akhir hidup beliau, beliau sempat menulis buku namanya Muwatta. Kitab Muwatta salah satu dari 9 buku yang dipakai rujukan dalam ilmu hadis. Maka waktu beliau menulis, murid-muridnya datang mengatakan, wahai imam, orang-orang yang selevel anda, di kalangan anda ulama ini, juga sekarang berlumba-lumba menulis kitab Muwatta, sebab mengetahui kalau anda menulis, dan mereka sengaja memilih nama yang sama. Maka kata Imam Malik kalimat yang sederhana sambil merendahkan suara beliau rahimahullah, beliau mengatakan, makana lillahi fahuwa baq. Dengan suara yang sangat merendah beliau mengatakan kepada murid-muridnya, apapun yang dikerjakan karena Allah, maka itu akan kekal. Subhanallah, sampai hari ini yang tertinggal dari sekian ratus muwatta yang ditulis pada saat itu hanya muwatta Imam Malik rahimahullah. Semua kesombongan akan hilang teman-teman sekalian, dan akan mendatangkan kehinaan dan penyiksaan. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalimat apa yang paling disukai ketika bertemu dengan sahabat, jamaah atau murid? Karena saya selama ini berpikir mungkin kalimat saya ada yang salah, sehingga saya selalu melihat Ustaz dengan muka masam. Afwan Ustaz, saya terkadang merendah atau sedih dalam hati, apakah bermuka masam sama dengan sombong? Saya tidak tahu ini yang dimaksud saya yang bermuka masam atau anda yang bermuka masam kalau ketemu saya gitu. Kalau saya yang dimaksud bermuka masam mungkin salah kali persepsinya. Saya bukan bermuka masam, memang saya orangnya setengah serius. Bawaan saya memang sudah begini. Makanya kalau berbicara tentang serial sejarah mungkin lebih tepat gitu kan. Sehingga tidak ada sama sekali unsur kesombongan di situ. Tapi kalau yang maksudnya anda kalau ketemu dengan saya kemudian bermuka masam, maka itu tinggal diperbaiki gitu kan. Tapi kalau ada teman-teman yang bertemu dengan saya mungkin menganggap saya bermuka masam, teman-teman, tidak ada maksud apa-apa sama sekali. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya tetap biasa saja. Kalau ngobrol kadang-kadang sambil jalan, saya biasakan, ayo sambil jalan ngobrolnya karena waktu ya. Saya kadang-kadang kalau dari pagi keluar taklim sampai istirahat sebentar, istri saya sangat tahu di rumah, hanya sebentar istirahat kemudian keluar lagi taklim, malam saya pulang memang sudah butuh istirahat karena besok pagi aktivitas lagi. Jadi kadang-kadang mungkin sambil jalan sambil ngobrol gitu. Saya memang bukan orang yang tertawa tanpa sebab karena nanti dikira orang gila gitu kan. Jadi mungkin seperti itulah jawaban saya. Jika ke kantor saya berpakaian yang bagus dan rapi dan ingin menunjukkan bahwa dengan pakaian yang bagus, rapi dan lebar, muslimah bisa terlihat pantas untuk dipakai di kantor, apakah itu termasuk perilaku yang sombong? Innamal a'malu binniyat. Kalau anda niatnya memang untuk menunjukkan ini busana muslimah dan ternyata busana muslimah itu bagus kalau dikenakan kepada saudari-saudari muslim yang lain, insya Allah tidak, niatnya dalam hati. Kalau untuk berbangga-bangga karena ada mereknya yang terkenal supaya orang tahu kalau itu harganya mahal dan seterusnya, itu anda lebih tahu ya, masing-masing tahu niatnya dalam hati. Kalau niatnya insya Allah hanya untuk syiar Islam, tidak ada masalah ya, itu tidak termasuk dalam kesombongan. Saya mencintai anda karena Allah, sama-sama insya Allah. Semoga Allah menjaga anda. Doakan kami yang hadir di sini supaya Allah memberikan istiqomah pada diri kami dalam menuntut ilmu di majelis ilmu dan memberkahi ilmu yang telah kami dapatkan. Insya Allah, Allah maha mendengar apa yang kita niatkan dan saya berdoa semoga Allah kabulkan. Seringkali penyakit sombong dan sejenisnya hadir dalam hati, akan tapi tidak selalu dalam setiap perkara yang saya amalkan. Karena sombong ini masuk ke dalam dosa besar. Bagaimana cara kami menghapus dosa itu, mengingat kadangkala kesombongan itu muncul lagi di lain waktu dan terjadi begitu saja tanpa rencana. Seperti umumnya semua sifat buruk teman-teman sekalian, oleh setan dibisikkan supaya keluar. Kasus misalnya saya kasih contoh pernah riya. Riya itu kan memperindah ibadah karena Allah gitu kan. Maka dia akan selalu dilintaskan oleh syaitan di setiap awal amal. Di setiap awal amal pasti tidak ada ibadah itu yang tidak dilintaskan riya oleh syaitan, karena riya adalah jalan pintas untuk membatalkan ibadah kita. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirkun, sedikit saja dari riya sudah cukup menjadi syirik, sudah cukup menjadi syirik. Jadi syaitan akan terus menanamkan atau mendatangkan di benak kita masalah riya ini misalnya. Maka tergantung kita mengiyakan atau tidak. Kalau kita mengiyakan, mengikuti alur pikiran yang setan bisikkan dari riya itu, maka kita jadi riya, gitu kan? Misal berdoalah lebih lama sebab orang di sebelah kamu lagi lihat misalnya, atau sujudlah lebih lama atau apalah yang dibisikkan sama dia. Lalu kita memang, oh iya ya, biar saya dilihat deh, biar teman-teman saya tahu, biar gini. Maka kita bawa kan diri kita ke arus itu. Maka jadi riya. Kalau enggak. Sama dengan kasus sombong. Syaitan akan bisikkan di benak kita. Makanya tadi bahasanya di sini, saya kadang-kadang tidak rencanakan. Memang itu tidak direncanakan. Kalau ada orang rencanakan itu sudah sangat buruk ya. Tapi kalau orang tidak rencanakan terlintas, memang syaitan berusaha agar muncul sombongnya. Tinggal kita mengiyakan atau tidak, gitu kan. Jangan diikuti alur itu. Kita lagi jalan, tiba-tiba syaitan mengatakan, suara sepatumu kalau kedengaran orang-orang tahu kau pakai sepatu baru, gitu kan. Lalu kemudian kita melawannya. Kita malah merendahkan. Jadi supaya tidak bunyi suara sepatu itu, kita jalankan lebih pelan misalnya, kita melawan itu. Maka tidak ada dosa yang kita bisa dapatkan. Tidak ada dosa yang didapatkan di situ. Jadi sebenarnya tergantung kita bagaimana mengontrol diri kita. Memang seorang mukmin harus jeli ya. Kenapa teman-teman sekalian kita harus selalu baca basmalah setiap kali mau makan? Kenapa enggak sekali seumur hidup? Kenapa kita selalu kalau mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, setiap kali masuk kamar mandi baca doa, setiap kali keluar baca doa? Padahal sebenarnya kamar mandi itu mungkin ya sama kamar mandi di kamar tidur kita. Tapi setiap masuk baca, setiap keluar baca. Karena memang kita butuh selalu kontak dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dengan sekali. Begitu pula dengan syaitan menggoda manusia, dia akan ikuti setiap ya, setiap kesempatan untuk bisa menyelipkan, maka dia akan selipkan. Allahu alam, itu yang saya tahu. Jadi memang kalau dia terlintas dari syaitan, tinggal ditepis dan dilawan, jangan diikutin. Jika kita menampakkan amal baik kepada orang lain, apa ini, bukan dengan maksud sombong, namun untuk memberi contoh kepadanya, apakah ini adalah perkara yang baik? Atau menurut nasihat Ustadz, lebih selamat bagi kami untuk meninggalkan perbuatan tersebut? Jadi kalau misal momennya bertepatan antara sebuah ibadah yang akan kita kerjakan dengan mengajak orang, insya Allah ini akan jauh dari sombong. Seperti misal kita lagi di kantor, pas azan sudah masuk duhur, lalu kita berdiri dan mengajak teman-teman, ayo sholat yuk, sudah duhur misal. Niat kita memang mengajak mereka sholat. Ini kan momennya bertepatan dengan memang ada ibadah pada saat itu. Ini insya Allah akan lebih aman, jauh dari kesombongan. Dan ini menurut saya Allah alam tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Lagi ada orang miskin lagi lewat, lalu kita memberi sedekah, kemudian kita mengatakan agar teman-teman termotivasi, ayo bantu yuk. Misal tujuannya untuk mereka mengeluarkan, gitu kan? Kapan lagi nih bersedekah, motivasi mereka, tidak ada masalah. Yang jadi masalah teman-teman, kalau antum menyebutkan sebuah ibadah bukan pada momennya, kan gitu. Misal tidak ada apa-apa nih, ya, tiba-tiba saja kita membicarakan, saya sebentar akan sholat di masjid ini, misal. Ini kalau ada yang mau ikut bilang ya, nanti saya ingatkan. Enggak perlu sebenarnya. Enggak ada hubungannya sama sekali. Waktu azan masih lama 4-5 jam lagi ke depan. Untuk apa disampaikan sekarang? Enggak ada momennya. Maka itu biasanya lebih terselimuti dengan kesombongan. Maka lebih baik dijauhi. Allahu'alam. Ya. Dalam keseharian misalnya kumpul keluarga dan teman ataupun dalam grup WhatsApp, terjadi pembahasan suatu topik mengenai agama dan kebetulan kita telah mempelajari dan faham atas topik tersebut. Lalu kita mulai menyampaikan apa yang kita pelajari dan saudara atau teman mulai menyelisihi. Apakah terus kita sampaikan kebenaran atau bagaimana menyikapinya agar tidak timbul rasa sombong karena merasa lebih mengetahui? Apakah itu termasuk sombong? Tentu saja kalau kita menyampaikan kebenaran tidak ada kesombongan. Dan kontrol itu kan tinggal masalah kita niatnya karena sombong atau tidak. Saya tidak bisa menekan teman-teman sekalian, oh itu bukan sombong, itu sombong. Tapi di sini tergantung niatnya. Kalau memang kita lihat ternyata ini informasi penting, lagi dibicarakan tentang masalah sholat berjamaah misalnya, lalu kita punya tulisan artikel kecil di HP kita yang kita bisa share, di share ke situ, tidak ada kesombongan. Niatnya untuk menyampaikan. Kalau setan membisikkan, tuh teman-teman kamu akan menilai kamu adalah orang yang paling tahu, lawan. Audzubillah minasyaitonirrajim. Jangan diiyakan, kan gitu. Jadi menurut saya Allahu alam, di sini tinggal kembali kepada niatnya, sama dengan pertanyaan sebelumnya nih. Jadi bagaimana kita mengatur niat kita agar tidak sombong dan memang bertepatan dengan momennya. Kalau ini kan momennya memang orang lagi bicarakan masalah sholat berjamaah, kita bahas masalah sholat berjamaah itu, sehingga memang dibutuhkan untuk itu. Kalau mereka masih menyelisihi, lihat ya. Kalau penyelisihan itu memang ujung-ujungnya adalah perdebatan, hal-hal yang tidak bermanfaat, hindari, gak usah lagi dilanjutkan. Tapi kalau orang bertanya atau dia menyampaikan argumen yang memang mungkin punya dalil juga, kita butuh untuk lebih mendiskusikan, tidak ada masalah, gitu kan? Tidak ada masalah. Saya berapa kali dimasukkan sama saya, tidak tahu siapa saja membuat grup di WhatsApp, tiba-tiba nama saya sudah ada. Saya periksa HP saya sudah masuk sekian banyak grup gitu. Waktu saya masuk ke dalam grup itu, saya temukan digabungkan banyak sekali dai-dai se-Indonesia, gitu kan? Dari semua ormas ini, ormas itu masuk. Nama saya dengan beberapa teman-teman yang saya kenal juga masuk di situ. Begitu saya baca, subhanallah, perkataan-perkataan yang pertama muncul itu semuanya sudah ejekan, gitu kan? Nah ini orang-orang Wahabi sudah bergabung nih. Nah, ayo apa nih? Apalagi nih masalah ini, masalah yasinan nih. Gitu. Jadi kesannya kayak mengolok-olok, bukan ilmiah. Kalau mau dialog ilmiah lain, gitu kan? Ini ada dalil yang menjelaskan tentang masalah ini. Misalnya membaca Al-Quran untuk orang mati. Teman-teman yang punya dalil yang lain, ayo kita diskusikan, kan lain ya, dialog ilmiah. Tapi ini enggak, memang mengolok-olok gitu, mengolok-olok. Dan setiap kali ada dalil yang dijelaskan, mereka permainkan. Ini ada salah satu ikhwah, pernah saya ikutin sebentar, dikirim sama dia, ini loh dalilnya. Dibalas lagi sama dia, itu kan menurut kamu. Jadi dibantah lagi, ditepis. Jadi tidak ada unsur, tidak ada manfaat di situ. Allah alam, kalau antum melihat setelah menjelaskan itu ternyata tidak ada titik temu, udah berhenti saja. Enggak usah dilanjutin karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Jangan habisin energi di situ. Makna tanpa sombong dalam hal isbal. Ini kan hadis sudah kita jelaskan di masalah isbal ya, yang lalu itu. Pada dosa besar yang keberapa itu yang sudah saya jelaskan, tapi ini kita ulangi lagi inti. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah tiga golongan yang Allah tidak akan lihat pada hari kiamat, dan juga tidak akan berbicara dengan mereka, tidak akan membantu mereka di timbangan amal, dan Allah siapkan azab yang pedih. Yang paling pertama disebutkan oleh Allah Nabi SAW adalah al-musbil, ya kan gitu. Orang yang isbal, menutup mata kakinya. Kemudian mannan, orang-orang yang menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya. Makna yang dimaksud sini adalah orang musbil. Jadi sombong, tidak sombong masuk dalam makna ini. Hadis ini. Dan saya sudah jelaskan pada saat menjelaskan masalah isbal. Teman-teman atau terutama yang bertanya bisa melihat materi kita di YouTube tentang masalah isbal, dosa besar gitu kan. Di situ saya jelaskan kalau ada dalil yang menjelaskan tentang sombong, ada dalil yang menjelaskan secara umum gitu kan. Kasuistik masalah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, waktu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sering melorot pakaian saya, maka mata kaki saya tertutup. Kata Nabi SAW, kau bukan termasuk orang-orang sombong itu. Di sini ulama mengatakan kasusnya adalah Abu Bakar pakaiannya melorot, gitu kan? Bukan beliau mengatakan saya panjangkan baju saya ya Rasulullah, apakah saya termasuk orang sombong? Bukan itu perkataannya. Beliau mengatakan dalam lafaz hadis, ya Rasulullah, sarung saya melorot, tidak bisa kecuali saya tahan, gitu kan? Kalau saya nggak tahan, dia melorot. Apakah saya termasuk orang sombong tuh? Jadi melorotnya tidak disengaja, gitu kan? Memang dasarnya tidak isbal, tapi dia jatuh, gitu kan? Menutupi, maka dia tarik lagi, seperti itu. Apakah itu termasuk sombong? Kata Nabi SAW, kau tidak termasuk di situ. Kenapa tidak termasuk? Karena memang dasarnya tidak isbal, cuma melorot, kan gitu. Kalau orang menjadikan ini sebagai alasan bahwasanya, oh kalau isbal pun tapi tidak sombong nggak apa-apa, buktinya Abu Bakar, ini tidak memahami fikih hadisnya nih, gitu kan? Karena memang Abu Bakar di sini melorot pakaiannya, teman-teman sekalian. Jadi kasus memahami isbal itu ya tidak dengan sombong adalah orang yang punya uzur seperti Abu Bakar, gitu loh memahaminya. Ada seseorang Muslim beristri, hobi sekali foto-foto diri sendiri. Tapi istrinya enggak diajak foto bersama. Ini mulai lagi nih ya. Hobi mengedit foto di laptop. Apa ini? Dan laptopnya penuh dengan foto suami bersama wanita-wanita yang bukan muhrim. Ya. Saya lupa baca Sudah lupa baca Al-Quran, lupa istri, tidak ditiduri, lupa ibadah, kemudian foto bebe disebar di media sosial seperti WA dan seterusnya lah ya. Dikirim ke wanita-wanita yang bukan istrinya agar mereka tertarik dan dikomentari. Ia bangga dengan diri sendiri, selalu berfoto di semua momen, tapi istrinya tidak diajak foto. Bukankah ini dosa besar dan sombong? Bukankah foto haram untuk disebar di media sosial? Apakah benar orang yang suka foto diri dan mengedit foto akan disuruh tiupkan ruh kepada foto tersebut di hari kiamat dan dilempar ke dalam api neraka? Pertama gini, masalah foto, hukum foto sendiri itu khilaf di antara ulama, boleh atau tidak. Di sini kembali kepada tujuan foto itu sendiri. Kalau dia tujuannya foto untuk memamer auratnya, gitu kan, untuk melakukan kemaksiatan, ini haram mutlak, mutlak. Seperti orang yang pasang-pasang untuk iklan, untuk macam-macam, itu haram, nggak bisa. Perempuan terbuka auratnya, laki-laki terbuka auratnya, gitu kan? Bahkan saya kaget di salah satu jalan kita di Jakarta ada iklan. Saya nggak tahu kok bisa diizinkan tuh iklan pakaian dalam laki-laki dan dia kelihatan sekali gitu, kesannya kayak memamerkan celana dalam itu. Ini sangat tidak beradab ya gitu menurut saya. Tapi ini hal yang diharamkan intinya dalam agama. Kalau orang foto misalnya, dia foto momen, dia lagi kebetulan lagi jalan ke sebuah tempat di luar negeri atau di dalam sebuah tempat atau ada masjid atau ada tempat yang dianggap memang dia butuh untuk menyampaikan ini informasi kepada istri nanti di rumah atau istri kepada suaminya, hanya dia, anak-anaknya misalnya, kemudian diperlihatkan ini loh, bukan untuk dipajang, maka itu masih boleh saja, tidak ada masalah. Ini ulama ada yang membolehkannya, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan orang foto itu seperti orang lihat dirinya di kaca, sehingga pantulan kaca mengeluarkan persis seperti dia, beda dengan lukisan, lukisan hanya menerka. Kalau foto persis seperti dia, bajunya seperti dia, bajunya juga seperti dia persis, maka beliau mengatakan boleh, tapi tetap disepakati oleh para ulama kalau untuk memamer aurat atau kemaksiatan diharamkan. Ini dulu berhubungan dengan masalah hukum foto. Masalah kasus suami foto tidak aja istri, istri foto tidak aja suami, ini hak masing-masing. Iya. Susah kalau setiap kali suaminya mau foto harus panggil istrinya. Kalau istrinya lagi di Surabaya, suaminya di Jakarta, masa beli tiket pesawat kan enggak mungkin. Atau terbalik, istrinya lagi mau foto dengan ibunya, kemudian suaminya harus hadir. Ini sulit ini, jangan dipersulit. Enggak perlu. Jadi tidak harus selamanya ajak pasangan, gitu kan? Tapi kalau foto bersama, ini kalau pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah tadi masih boleh, tapi dia tidak pajang, dia simpan untuk kebutuhan dia. Misal seorang suami pada saat dia keluar negeri, dia rindu sama istrinya, dia lihat foto istrinya, dia lihat foto anaknya. Tidak ada yang larang masalah ini. Saya tahu saya Allah tidak dilarang. Asal dia tidak memajangnya, dia tidak memperlihatkan kepada teman-temannya, ini loh foto pasangan saya misalnya. Enggak perlu gitu kan. Tapi mungkin dia perlihatkan, ada yang tanya, gurunya tanya, foto anaknya di mana? Ini foto anak saya masih kecil, si fulan namanya, doakan ya misalnya. Sama saja dengan anaknya dibawa langsung misalnya, kan gitu. Jadi ini semua hal-hal yang masih boleh, enggak ada masalah. Tapi jangan dipaksain untuk selalu sama-sama. Tinggal masalah hukum, bagaimana kalau mengirim foto untuk lawan jenis yang bukan mahram. Dan ini bahasanya bukan mahram, bukan muhrim. Muhrim ini orang berpakai baju ihram, muhrim. Kalau yang tidak boleh dinikahi mahram, diganti u-nya jadi a gitu ya. Mahram. Mahram ini ya kalau mengirim foto dengan yang bukan mahram tergantung. Kita lihat dulu. Apa tujuannya? Misal ada seseorang mau menikah. Kemudian dia harus memberikan biodata kepada calon yang akan dia menikah dengannya. Kebetulan tempatnya berjauhan. Dia harus memberikan ini foto saya, ini biodata saya. Allahu a'lam, yang saya tahu, yang saya konsultasikan dengan beberapa ulama, ini tidak ada masalah. Karena memang keadaannya sekarang sudah ada teknologi, gitu kan? Maka boleh, niatnya untuk itu. Niatnya untuk itu. Atau misal ada pendaftaran sebuah kampus jarak jauh, butuh formulir diisi dengan foto, dikirimlah foto tersebut. Tidak ada sesuatu yang melanggar di situ, gitu kan? Sementara di sini yang melihat tadi kalau dia mau menikah adalah lawan jenis, bukan mahramnya. Tapi ada sasaran pernikahan secara syar'i dibolehkan, gitu kan? Hanya sebatas itu, dan itu pun tidak boleh ada pelanggaran. Jadi jangan kirim foto yang terbuka aurat misalnya. Kalau mau nazar, nazar yang sebenarnya, ya lihat nanti yang misalnya dibolehkan dalam pendapat sebagian ulama fikih, kalau orang melihat wanita, maka si wanita boleh kalau nazar dengan ada mahramnya di rumahnya, itu memperlihatkan beberapa helai rambutnya, gitu kan. Dengan tetap ada kudung misalnya. Kalau niatnya memang sudah nazar untuk nikah, gitu kan, itu boleh. Tetapi tidak boleh mengirim foto yang tidak tutup aurat misalnya. Kan gitu. Ini kalau seandainya mau nikah. Tapi kalau selain ini niatnya memang untuk tadi misalnya dikomentari, supaya dikatakan ini ganteng lah atau ini cantik lah, ini semua tidak boleh secara syar'i, tidak boleh, haram agamanya. Ini poin sendiri lagi, gitu kan? Jadi perilaku suaminya ibu, semoga Allah berikan hidayah, salah kalau di sini. Tinggal pertanyaan selanjutnya lagi adalah masalah, bukankah itu sombong dan bangga diri masuk dalamnya? Kalau dia pamer-pamer dirinya, masuk dalam bangga diri. Dia kirim foto kepada yang bukan mahram, maka itu juga dosa. Jadi ada dosa yang lain di situ, numpuk antara dosa. Masalah kasus foto nanti orang disuruh beli ruh, itu yang lebih tepatnya patung, patung, lukisan. Itu memang ada hadisnya. Ini pendapat, Allahu a'lam, saya pun berpegang pada ini ya. Saya masih berpegang pada pendapat-pendapat di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah yang tidak mengharamkan mutlak foto kecuali dalam keadaan-keadaan tadi yang saya sebutkan. Memang ada ulama yang tidak membolehkan sama sekali gitu. Tapi ini akan kesulitan karena misal kita butuh foto untuk ijazah, untuk akte lahir, untuk paspor. Banyak sekali yang dibutuhkan. Maka berarti pendapat yang lebih bijaksana adalah boleh tapi pada momen-momen yang benar. Kalau tadi hadis yang dimaksud itu dikasih ruh adalah patung jelas dengan lukisan yang sifatnya memang nyawa, ya kan? Dan utuh. Karena ulama mengatakan kalaupun ada orang membuat karikatur dan wajahnya tidak ada, maka itu tidak termasuk gambaran manusia, makhluk. Dianggap cuma sekedar gambar biasa. Wajahnya bulat misalnya, cuma dibuat gambaran ini loh manusia, gitu kan? Ini loh seperti ini gambaran buaya misalnya, cuma gambar sepintas, tidak ada wajah. Cuma seperti itu. Walaupun sebenarnya lebih tepat sekarang kita harus tinggalkan aja. Kita lebih baik menggunakan foto asli. Ini loh foto. Ini buaya yang ini dalam pendidikan. Ini loh kuda itu yang ini, singa itu yang ini, kan sudah bisa langsung bisa cuplikan gambar bergerak ataupun foto asli, itu lebih tepat. Ini banyak curhatnya ibu-ibu rupanya malam ini. Jika suami suka menonton TV, chatting mesra dengan wanita yang bukan istrinya, bahkan sudah berhubungan intim lewat media sosial, berfoto-foto berdua-duaan dengan wanita yang bukan istrinya, suka memandang wanita yang bukan mahram, bukankah ini dosa besar atau haram? Padahal rajin qiyamul lail dan hadir ke majelis ilmu, sudah dinasehatin istrinya berkali-kali tapi tidak gubris, apa yang harus dilakukan? Ya kalau dia tidak mau menerima nasihat istrinya pada saat dia salah, ini sombong, gak boleh. Gimana caranya orang bertahan? Teman-teman sekalian, termasuk hal yang bisa menghilangkan kesombongan adalah berusaha untuk mendengar nasihat dan masukan dari siapapun. Walaupun itu orang, misalnya seorang bos punya bawahan. Walaupun itu misalnya istri yang dianggap di bawah naungan suami. Walaupun itu anak yang memberikan masukan kepada orang tua. Mestinya bisa. Gitu. Saya mengambil pelajaran besar dari ayah saya, semoga Allah jaga beliau. Jadi beliau tidak pernah menganggap saya sebagai anak. Khusus di sini tanda kutip anak yang harus selalu tunduk sama orang tua, yang harus dengar. Bahkan seringkali saya balik telepon ditanya, dimusyawarakan, Khalid menurut kamu seperti ini bagaimana? Dan beliau sangat terbuka, membuka diri untuk menerima masukan-masukan. Saya melihat ini sangat tepat ya. Jadi kalau memang hal-hal itu positif kita terima. Nabi SAW pernah menerima masukan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bukan aib menerima masukan dari istri. Apalagi kalau memang kita membutuhkan itu. Tapi istri bukan juga setiap saat selalu mengatur suaminya, gitu kan? Itu juga tidak boleh dalam hukum syariat, harus berimbang, gitu kan? Di antara keduanya. Karena istri itu boleh memberikan masukan-masukan dalam dua keadaan. Pada saat diminta musyawarah oleh suaminya atau pada saat suaminya sedang salah dia ingatkan. Itu saja. Tapi bukan dia yang mengatur, karena pemimpin yang mengatur, si suami, gitu kan? Lebih tepat seorang muslimah kalau mau disayangi oleh suaminya, kalau suaminya lagi berbuat sesuatu, gitu kan? Dan dia tidak musyawarah, ya sudah, selama tidak melanggar agama biarin aja, udah nggak apa-apa, kita jalan saja, gitu kan? Tapi kalau sudah melanggar agama kita ingatkan atau diminta pendapat kita baru sampaikan, seperti itu kurang lebih. Kalau laki-laki seperti ini tidak mau menerima, ini agak sulit, ini berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh. Dan ingat teman-teman sekalian, Tuhan kita satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah sering saya ulangi. Selemah apapun keadaan seseorang di depan mata kita dan serendah apapun dia di mata kita, mudah-mudahan tidak terjadi, gitu kan? Tapi serendah apapun kita melihat seseorang, mungkin kena ekonominya, mungkin kena kekuatan fisiknya, keadaan fisiknya, mungkin karena ya jabatan dan seterusnya, maka tetap Tuhannya dia ada, Allah yang sama dengan Tuhan kita. Kapan kita menghukum dia dengan zalim atau menyombongkan diri terhadapnya, maka pastikan Allah Azza wa Jalla akan menghukum kita. Saya sudah pernah kasih contoh, jangankan manusia, kucing lewat kita tendang, Allah bisa menghukum kita. Karena Tuhannya kucing itu Allah dan sama dengan Tuhan kita. La ilaha illallah. Kucing lari tidak bisa melawan, tapi satu waktu kita jalan keseleo, Allah biarkan sakit 2 minggu gara-gara tendang kucing yang kurang dari satu, berapa detik, kurang dari 1 menit tadi. Jadi harus hati-hati. Seorang suami bisa sombong dari istrinya karena menganggap dialah pemimpin di rumah misalnya, tapi dia lupa kalau ada Allah Azza wa Jalla. Bahaya ini. Ini Allah SWT akan menghukum dia. Begitu pula dengan atasan, begitu pula dengan yang lainnya. Allahu a'lam. Saran saya adalah ibu doakan, nasihatin, tidak usah putus asa, tapi dengan cara yang santun. Tadi Ustaz mengatakan bahwa Abdullah bin Mubarak memiliki sifat lemah lembut. Bagaimana suami yang kasar, keras kepala dan sombong, tidak mau mengalah kepada istri terhadap apapun? Ini betul-betul curhat ibu-ibu malam ini. Kesempatan nih, karena bahasanya sombong. Bagaimana suami yang kasar, keras kepala dan sombong, tidak mau mengalah kepada istri terhadap apapun dan tidak bisa berlemah lembut terhadap istri? Sombong tidak mau menerima nasihat istri tentang kebenaran yang didapat dari istri karena ikut kajian sunnah, berkata-kata kasar dan selalu maunya menang sendiri. Apa yang harus dilakukan istri terhadap suami? Ibu harus lihat dulu yang dinilai menang sendiri ini seperti apa. Karena suami itu memang pemimpin, memang dia penentu keputusan. Untuk apa teman-teman sekalian kita pilih presiden satu? Presiden itu untuk apa? Raja untuk apa? Ketua yayasan untuk apa? Kepala sekolah untuk apa? Kenapa harus ada pemimpin satu orang? Dialah penentu keputusan final. Semua di sekitarnya boleh kasih masukan, tapi dia menentukan perang atau tidak, keluar atau tidak. Kenapa kita kalau safar 3 orang, kata Nabi SAW, 2 orang malah. Jangan kalian safar 2 atau 3 orang kecuali sudah menunjuk salah satu dari pemimpin. Berhenti pada saat dia berhenti, makan pada saat dia makan, jalan pada saat dia jalan. Gitu kan? Memang sudah begitu, saking pentingnya dalam Islam. Itulah fungsi, dan dalam rumah tangga suami pemimpin. Harus diakui, ibu harus akui itu, tidak bisa. Jadi jangan nanti ibu merasa kecewa dengan suami tidak menerima masukan, itu hak dia. Dia boleh diberikan masukan, masalah dia memilih A atau B, itu keputusan dia. Terserah, yang penting tidak melanggar agama, harusnya begitu. Ibu harus bisa dipimpin, emang begitu, itu yang pertama dulu. Kalau yang dimaksud di sini memang suami keras kepala dalam arti kata, pelanggaran agama, seperti kasus pertanyaan sebelumnya, pelanggaran agama yang dia lakukan dan tidak mau diingatkan, ini lain. Ini dia yang zalim, gak boleh. Si istri boleh tetap ngomong, boleh tetap mempertahankan kebenaran, tidak ada masalah. Walaupun suaminya merasa jenuh, enggak bisa. Walaupun dia mengatakan nanti kamu durhaka, enggak, ini bukan masalah durhaka. Kamu melanggar agama, enggak boleh dibiarkan. Emang begitu, ingkar mungkar, gitu kan? Harusnya begitu. Allahu a'lam. Jadi hampir jawaban saya seperti tadi di awal-awal itu, kalau memang lihat keadaan dan kondisinya gitu. Kalau dikatakan suami keras, tidak boleh keras, teman-teman. Laki-laki di sini tidak boleh keras. Jangan keras. Bukan keras. Tidak boleh keras dengan pasangan, dengan anak, bukan. Tegas boleh. Bedain tadi saya bilang kan, tegas itu kamu jangan begini, saya tidak suka. Kamu harus begini, itu tegas. Nabi SAW tegas dengan Aisyah radhiyallahu anha pada saat melihat ada gorden yang ada gambar ya, hewan hidupnya. Lalu Nabi SAW tegas mengingatkan Aisyah, suruh, kesannya Nabi SAW memberikan isyarat suruh turunkan itu dengan ketegasan, tapi tidak marah-marah, tidak dengan teriak-teriak misalnya. Nabi SAW pernah ya menghajar, memboikot istri sebelumnya 1 bulan, tidak ajak ngomong, gitu kan? Karena mereka demo untuk meminta dinaikkan nafkah rame-rame, gitu. Maka Nabi SAW berazam untuk tidak menghajar mereka, tidak mengajak bicara mereka selama 1 bulan, gitu. Maka ini perilaku Nabi. Tapi Nabi SAW tidak datang untuk marah-marah, menghardik mereka kasar-kasar, enggak, gitu. Ibu-ibu juga harus bedakan mana kasar dan mana tegasnya suami. Kalau suami mengatakan, saya minta kamu jangan keluar, saya minta kamu jaga anak-anak, itu bukan kasar loh ya, itu tegas. Dia mau, dia pertegas kemauannya, apa yang dia titahkan, itu wajar. Kasar itu matanya melotot, suka mengancam dengan, ini saya pukul muka kamu, wah ini, itu kasar itu. Untuk apa? Di sana tuh, berangkat ke Israel pukul tuh Yahudi, nah itu. Masa istri yang mau dibox gitu. Ya, ada ibu-ibu kadang-kadang datang mengeluh sama saya, menyampaikan di pengajian ditutup sebagian bagian wajahnya. Kenapa ibu? Ini memar dipukul sama suaminya. Ini kenapa ini? Mau latihan box gitu. Pergi ke Senayan ya. Bisa belajar di Senayan tuh. Banyak di situ alat-alat olahraga. Jangan istri sama anak jadikan pelampiasan tempat olahraga ini. Amalan apa yang harus dilakukan agar Allah SWT memberikan anak keturunan kepada kami? Mohon doanya Ustaz agar Allah SWT memberikan keturunan kepada kami. Tentu ikhtiar manusiawi itu seperti misal ya, seperti misal apa saja dikonsultasikan sama dokter, ada pengobatan-pengobatan nabawiyah ya. Jangan tambah lagi ini. Masih banyak. Jadi ikhtiar duniawi. Kalau sisi spiritualnya, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah saya sampaikan kisah Hasan Basri rahimahullah yang di mana datang kepada beliau 3 orang. Yang satu datang karena sudah lama bekerja, sudah lama menikah tidak punya anak, lalu Hasan Basri suruh banyak istighfar, perbanyak istighfar, bukan cuma kerjakan. Yang satu sudah lama kena penyakit tidak pernah sembuh, kemudian sudah berobat sana sini disuruh perbanyak istighfar juga. Yang satu lagi bekerja tidak pernah kaya-kaya disuruh perbanyak istighfar. Lalu waktu istrinya Hasan Basri tanya, kenapa hai suamiku kok cuma mengatakan itu? Lalu dia membaca surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 ya. Yang auzubillahi minasyaitonir rajim bunyinya, "Baqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Al-ayat. Kata Nuh alaihissalam kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian karena dia Maha Pengampun. Maka dengan istighfar itu dia akan melapangkan dari langit ya rezeki yang turun midrar. Midrar itu bertubi-tubi. Makna yang lain ulama tafsir bilang hujan yang sangat lebat sehingga membuat bumi kalian subur. Dan dia akan melipat gandakan, memperbanyak buat kalian anak dan harta. Berarti istighfar akan mendatangkan penyebab ini secara syar'inya. Allahu a'lam. Dan disinilah momen Anda bersabar. Saya tahu ada seorang teman saya di Madinah dulu, saya masih mahasiswa. Beliau dari Mesir, seorang apoteker. Seorang dokter. Beliau kerjasama sama teman saya orang Madinah untuk buka apotek dan sering ketemu. Kami bersahabat, makan sama-sama dan segala. Saya tahu dia menikah lebih dari 12 atau 15 tahun tidak punya anak. Padahal secara medis, dia dokter sendiri, dia juga dokter. Dia tahu dirinya subur, istrinya subur. Sudah ikhtiar sana sini belum hamil. Subhanallah. Jadi yang dia lakukan adalah dia coba terus berikhtiar secara manusiawi. Dan subhanallah di tahun ke-16 ya, saya tahu sendiri setelah pernikahannya, dan dia banyak ikhtiar seperti minum air zam-zam sambil berdoa, dia memperbanyak mengkonsumsi kurma yang basah untuk kesuburan, kemudian dia berdoa kepada Allah SWT, banyak dilakukan secara ikhtiar. Dan alhamdulillah pada saat hamil istrinya malah kembar gitu, dapat anak kembar, dan dua-duanya laki-laki gitu. Dan setelah itu alhamdulillah setelah itu dimudahkan oleh Allah SWT untuk sering hamil istrinya. Jadi terhambat beberapa waktu, pasti Allah lebih tahu hikmahnya gitu kan. Paling tidak kita tahu Anda akan mendapatkan pahala sabar. Tapi insya Allah kita berdoa kepada Allah SWT, dan teman-teman sini juga mendoakan siapapun saudara kita yang belum mendapatkan keturunan dimudahkan oleh Allah SWT mendapatkan keturunan yang baik, soleh dan soleha. Dalam Islam, bolehkah menyindir seseorang yang sedang menyombongkan diri atau ujub di depan kita agar menghentikan sikapnya tersebut? Tidak usah sindir, ingatkan aja. Terutama jangan sampai sombong dia kita balas dengan sombong, kan gitu. Dia dosa, kita dosa. Gitu. Ini jangan dilakukan. Mungkin antum sudah bisa bayangkan seperti apalah kalau misalnya jalan dengan sombong lalu dia tunjukkan lebih sombong jalannya. Ini nggak boleh, gitu kan? Jadi jangan dia dapat dosa, kita dapat dosa, nggak boleh. Dan harus hati-hati, peka teman-teman sekalian. Saya pernah kasih contoh, dalam Islam ada hal-hal yang boleh kita lakukan, silakan, selama terbuka pintu boleh dilakukan. Tapi yang tidak boleh jangan. Seperti contoh, sendal Anda atau sendal antum dicuri oleh seseorang di masjid, dicuri, hilang. Yang kita boleh lakukan adalah berdoa kepada Allah untuk dikembalikan sendalnya. Itu satu. Yang kedua, karena kita terzalimi, boleh kita doakan agar Allah menghukum si pencuri, boleh. Tapi yang tidak boleh, menghina si pencuri. Nggak boleh kita bilang misalnya pencuri ini binatang, misalnya. Nggak boleh kita bilang itu. Kita berdosa dengan kalimat itu karena tidak ada hubungannya dengan hal yang dia lakukan. Dia berdosa dengan curiannya, kita berdosa dengan cacian kita. Jadi tepat ambil apa yang boleh secara syar'i terbuka lakukan, yang tidak boleh jangan. Sama dengan kasus menikah, mana yang boleh dinazar, mana yang boleh itu boleh, tapi yang tidak, tidak boleh. Jadi kita tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Jadi di sini kalau menyindir lebih baik kita mengingatkan, boleh saja kita mengingatkan dengan cara baik. Afwan, saya lihat kayaknya ada seperti ini misalnya. Apa itu tidak dikhawatirkan masuk ke masalah kesombongan yang Nabi SAW larang? Ya, kita baikkan dengan santun. Insya Allah tidak ada sesuatu yang dibungkus, dikemas dengan kebaikan kecuali pasti akan mendatangkan respon yang positif. Di Indonesia banyak sekali ormas Islam. Setiap ormas terkadang merasa prinsipnya paling benar dan terkadang terkesan memaksakan pendapatnya. Apakah ini bisa terindikasi sombong? Innamal a'malu binniyat, niatnya. Tapi sombong itu biasa sebenarnya subhanallah kelihatan itu ya. Kelihatan dari tutur kata, merendahkan orang, menjatuhkan orang, menyebut-nyebut kesalahan orang lain, itu kesombongan. Orang yang lawannya merendah adalah orang yang selalu menunjukkan prestasinya. Tapi subhanallah, antum jangan berpikir teman-teman, di dunia ini semuanya orang akan pro antum. Gak mungkin. Mustahil. Kenapa? Kita lihat Nabi Muhammad SAW. Apakah semua orang pro beliau? Tidak. Yang pro yang memang orang beriman. Tapi orang kafir benci. Gitu kan? Mereka benci sekali Nabi SAW. Jadi kita harus tahu, jangan orang mimpi di dunia ini tidak akan ada orang yang benci dia. Pasti akan ada masalah-masalah yang dihadapi. Terlebih lagi, kalau memang ada prestasi dunia yang dia dapatkan. Gitu kan? Kita makin tinggi teman-teman sekalian prestasinya, maka makin kencang angin yang meniupnya. Harus tahu itu. Itu bahasa sederhananya. Jadi antum harus hati-hati saja. Gitu kan? Biarkanlah orang berbicara, kita jawab secukupnya, dan kita tetap jalan dengan prestasi kita. Tidak usah masuk, jangan masuk ke pagarnya orang. Udah. Kalau sudah mulai ada singgungan untuk memasuk ke wilayah orang lain, berhentikan diri kita. Sudah stop. Kita perbaiki diri kita saja. Tidak ada kekurangan itu pada diri kita, kita bersyukur kepada Allah SWT. Ada pada dia, kita doakan supaya jadi baik dan kita nasihatin. Cukup sebatas itu. Bagaimana aku menggambar makhluk bernyawa meski tidak utuh? Sudah saya jelaskan tadi ya. Bagaimana cara menghadapi orang yang sombong? Karena orang tersebut tidak bisa dihindari karena harus berinteraksi setiap hari di kantor. Bicara secukupnya. Apa yang diperlukan itu saja. Selebihnya gak usah ngomong. Itu cara yang paling efektif menghadapi orang sombong. Perlu kita bicara, tidak perlu gak usah bicara. Udah. Insya Allah itu akan aman. Karena biasanya mereka itu makin ditanggapin, maka makin jadi orang sombong itu. Jadi gak usah ditanggapi. Ngomong secukupnya sudah selesai. Saya kuliah di sebuah kampus dan saya pada saat itu telat melakukan pembayaran sebesar 250.000 dan saya langsung mendapatkan status DO dan pihak kampus mau mengaktifkan kembali setelah saya membayar uang sebesar 6 juta. Bagaimana pendapat saya tentang kejadian tersebut? Apakah ini termasuk dosa besar yang dilakukan pihak kampus terhadap saya? Tentu tergantung peraturan dan kesepakatan. Kalau peraturan kesepakatan telat pembayaran, memang begitu akadnya, sekali telat terbayar maka akan dikeluarkan dari kampus dan Anda masuk ke kampus itu dengan mengetahui syarat itu. Kita masuk membayar karena tahu, berarti kita sudah mengiyakan, menandatangani dokumennya, maka berarti betul langkah kampus untuk mendeo. Kemudian kalau kita masuk kembali dianggap mendaftar baru, membayar dengan 6 juta ini tidak salah kalau memang itu peraturannya, gitu kan. Makanya kita masuk di sini sesuai dengan akad, kata Nabi SAW, orang mukmin sesuai dengan akad yang disepakati. Tapi kalau memang ini tidak ada sebenarnya, hanya buatan saja, karena dia digunakan momen kesempatan ini mahasiswa setiap yang DO, kalau mau kembali harus bayar 6 juta, kesannya kayak sogokan, gitu kan, dan ini tidak ada peraturan baku dalam masalah itu, maka itu jelas dosa besar, kezaliman, tidak boleh. Allahu alam. Ini yang ditanya tadi kan, apakah itu dosa besar atau tidak? Makanya saya rincikan sesuai dengan keadaannya. Dalam hal dosa besar sombong, bagaimana perihal isbal? Ini sudah saya jelaskan tadi. Yang mana banyak imam-imam masjid, dai juga ada yang isbal. Apakah mereka tidak menganggap isbal itu tidak sombong? Jazakallah khair. Sudah saya jelaskan ini ya. Dan tadi saya katakan bagaimana memahami riwayat imam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada riwayat tentang larangan meminum air langsung dari mulut kendi atau lubang tempat menaruh air minum. Pertanyaan, apakah botol air mineral termasuk dalam larangan tersebut di atas? Dan apakah harus pakai gelas jika meminumnya? Ini yang dimaksud adalah kendi yang diminum secara umum oleh orang-orang. Kalau botol air mineral yang kita minum sendiri enggak ada larangan. Enggak ada larangan. Jadi umumnya itu larangan hadis masuk pada kendi-kendi yang memang seperti kalau kita mungkin jack air yang kita taruh di meja makan, memang itu sebenarnya untuk diminum rame-rame. Lalu kemudian kita meminum dari mulutnya, itu yang dilarang. Dan subhanallah memang ada penelitiannya, setiap minuman ya yang sudah tersentuh dengan bibir, apalagi memang banyak bakteri di lidah kita, bekas makanan di gigi dan segala itu lebih cepat merusak. Kita kan kalau misalnya beli susu, misalnya susu yang 1 liter, terus diminum langsung dari lubangnya, coba letakkan sejam saja, itu sudah rusak, gitu kan. Emang sudah begitu, itu larangannya, karena itu memang sifatnya umum, diminum secara umum, ya. Lebih amannya. Jadi kalau minum sendiri kayak mineral dan memang kita tahu itu adalah ukuran kita, botol kecil misalnya, itu tidak ada masalah. Insya Allah tidak masuk larangan itu. Bolehkah laki-laki memakai jam tangan yang berlapis emas, Ustaz? hanya lapisannya saja. Tidak boleh. Tidak boleh temanku, karena memang emas dilarang oleh Nabi SAW. Dan pertanyaannya, kalau tidak pakai kenapa? Tidak ada masalah. Gitu kan? Kalau ada sesuatu yang dilarang oleh Allah, kemudian kalau kita pakai tangan kita putus, mata kita buta, itu lain. Enggak ada masalah. Malah lebih aman tuh. Lebih aman, gitu kan? Pakai jam tangan tuh teman-teman sekalian, jam tangan, subhanallah, ini saya bicara umumnya ya, 90%. Jam tangan itu hanya untuk lihat waktu. Oh iya, sekian jam, sudah. Kita walaupun fasilitasnya banyak, jarang kita pakai itu. Gitu kan? Maka jangan sampai jam tangan kah, pakaian kah yang membuat akhirnya kita sombong. Beda kita menggunakan pakaian karena kita suka itu mengemukakan nikmatnya Allah Subhanahu Wataala. Jam tangan kita beli karena memang kita suka dan memang bagus, gitu kan? Cukup kita pakai dan kita butuhkan untuk itu. Mungkin itu dipakai olahraga karena ada stopwatchnya dan seterusnya. Maka itu enggak ada masalah. Tapi kalau lapis emas jangan, karena Nabi SAW mengangkat emas di tangan kanan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengangkat sutra di tangan kirinya. Lalu berkata, inna hadhani haramun ala dhukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Maka apapun yang berhubungan dengan emas dan sutra jauhi. Sudah diharamkan dalam agama. Mohon masukannya Ustaz, jika kita dihidangkan makanan atau minuman ketika bertamu sedang kita sudah kenyang. Kalaupun kita memakannya atau meminumnya takut tidak habis, mubazir. Jika dipaksakan makan atau minum nanti kekenyangan dan itu tidak baik dan tidak sunnah. Bagaimana kita menolaknya? Kalau kita menolak takut tuan rumahnya tersinggung. Saya jawab dari yang terakhir, tidak usah khawatir tuan rumahnya tersinggung, gitu kan? Kalau begitu kita masuk ke dalam rumah, tidak aib kita mengatakan, maaf, saya baru saja minum, nggak apa-apa. Jadi nggak usah dihidangkan apa-apa, bisa kita bahasakan itu, nggak masalah, gitu kan? Kalaupun sudah dihidangkan, kita bahasakan baik-baik. Kalau saya sudah minum tadi, jadi saya kemungkinan tidak bisa habiskan minuman ini. Bukan aib. Ya, kita membahasakan itu dan bisa kita berikan masukan. Misal ada tanaman buah di depan rumahnya, sesuatu minuman yang manis teman-teman, itu subhanallah kalau disiram, dituangkan ke pohon buah misalnya, itu ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Ada salah satu kerabat saya di Surabaya, dia madu yang cukup mahal, pecah belingnya, kemudian dibawa sama dia, apa namanya, pecah terus ditaruh madu itu di pohon jambu di depan rumahnya, gitu kan. Dan subhanallah pada saat berbuah manis sekali, terasa kayak ada madu karena diserap oleh tanah itu kan. Jadi bukan mustahil minuman yang ada yang sisa dari tamu jangan dibuang begitu saja. Bisa kita tuangkan di tanaman ya. Itu juga diniatkan insyaallah untuk memberikan makhluknya Allah yang lain, bisa saja. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Ini tidak sesuai dengan tema, tapi baik saya jawab teman-teman sekalian. Apa pendapat Ustaz tentang soal Ustaz Sururi? Soalnya ada yang menyampaikan ke saya bahwa dalam salafi ada ustaz-ustaznya yang menyimpang dan tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Mohon penjelasannya Ustaz, biar kami tidak bingung. Kalau Sururi ini istilah sebenarnya baru ada sekarang. Ini dinisbatkan kepada teman-teman kita yang menisbatkan kepada dakwah salaf. Tetapi mereka masih mencampur baurkan dengan metode-metode dakwah dari ya, kelompok-kelompok Islam yang ada. Kurang lebih seperti itulah ya. Seperti misalnya adanya eksklusif dalam taklim ya. Kasus misalnya kayak taklim kita ini terbuka, siapa saja boleh datang. Mau yang sudah jadi, yang ikut pengajian saya dari lama atau yang baru datang, bebas-bebas saja. Semestinya harus begitu halaka ilmu ya. Tapi kalau ada dieksklusifkan ya, jadi tidak boleh datang kecuali yang sudah ikut pengajian sudah lama. Nah ini ada ijtihad dari beberapa kelompok Islam yang menganggap ini adalah boleh gitu. Nah ada teman-teman yang menisbatkan diri pada dakwah salafiyah itu kemudian memakai metode itu. Maka karena mereka mencampur baurkan antara metode-metode yang digunakan banyak kelompok-kelompok Islam ini dengan pemahaman yang semestinya mengikuti manhaj nabawiyah, maka dikatakan sururi. Bisa ditangkap pesannya? Baik, itu yang dimaksud. Kemudian dikatakan bagaimana kita berwudu tangan kita terkena tinta atau cat yang susah dihilangkan. Apakah wudu kita sah? Insyaallah sah. Ya, insyaallah sah. Kalau memang tidak bisa lagi dibersihkan, maka tidak ada masalah. Kecuali kalau memang kita bisa membersihkannya, maka lebih baik. Bagaimana hukum ustaz yang berceramah melalui media TV atau YouTube? Itu kan di TV dan di YouTube bergambar. Mohon penjelasannya. Maksudnya tidak mau gambar ustadznya ada. Gimana tuh? Ya? Gimana dong caranya? Gak apa-apa itu, gak masalah itu. Ustadz, apakah sombong juga termasuk riya? Apakah orang yang tidak mau berdoa termasuk sombong? Jika belum punya anak lalu hanya pasrah mengharapkan takdir dengan pemikiran dikasih ya syukur dan enggak dikasih ya sudah, suka-sukanya Allah saja. Apakah ciri orang seperti ini termasuk sombong atau pasrah terhadap takdir? Ini sama saja kertasnya kecil tapi 3 pertanyaan. Baik. Apakah sombong itu termasuk riya, gitu kan? Tidak masuk, beda. Riya menghiasi ibadah karena makhluk. Sombong memang menganggap remeh orang. 2 perbuatan salah, perbuatan haram dalam agama yang berbeda. Sama kasus zina sama curi, beda. Tapi dua-duanya dosa besar. Ya. Apakah orang yang tidak mau berdoa termasuk sombong? Dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan iya. Kata Nabi SAW, "Man lam yad'ullah yaghdab 'alaih." Gitu kan. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka padanya. Hadis ini menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati." Dan orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, kata ulama tafsir, doa, ya. Tidak mau berdoa termasuk sombong. Jadi teman-teman, untuk menghindari masalah sombong dalam doa ini, begini caranya. Antum harus tahu, berdoa itu pada saat nikmat sedang memuncak agar dipertahankan oleh Allah lebih afdal dibandingkan musibah sedang datang minta agar dikeluarkan. Ini menjawab ya, pemikiran sebagian orang diantara kita, kalau dia lagi sehat gak mau minta kesehatan. Salah nih. Minta kesehatan agar Allah pertahankan tuh. Minta agar Allah pertahankan ya penglihatan kita yang supaya tetap terang, pendengaran kita ya, seterusnya. Makanya Nabi SAW doanya, "Allahumma atti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana." Kata Nabi SAW, "Ya Allah, berikanlah kami selalu menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan fisik kami selama Engkau membuat kami hidup." Kita boleh minta, malah itu lebih bagus, lebih afdal, tamak terhadap rahmat Allah boleh. Sudah kaya minta supaya diberikan kekayaan lebih, diberkahi. Sudah punya keturunan minta supaya diberkahi dan seterusnya. Itu boleh tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak masalah, ya. Jika belum punya anak tadi hanya harus pasrah saja atau dengan berpikiran dikasih ya syukur, ya enggak, ya enggak dikasih ya enggak. Ya ini tidak salah, dia tidak berdosa dengan itu. Tetapi ya Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan pada dia agar dia lebih dekat dengan Allah, bukan malah dia jauh. Mestinya dia ikhtiar, mestinya dia ikhtiar yang lebih afdal begitu. Kalau dikatakan apakah itu ciri orang sombong, tentunya tidak, ya, tentunya tidak, karena dia berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sudah mengenal sunnah dibilang sombong oleh orang awam yang belum mengenal sunnah. Contohnya kalau tidak mau bersalaman setelah sholat dan tidak berbaur bersama orang-orang yang masih isbal celananya. Memang saya temukan secara pribadi, banyak ikhwah yang sudah ikut sunnah memang kesannya sombong. Seperti misalnya enggak mau senyum dengan orang, tidak mau memulai memberikan salam, gitu kan. Jadi biar orang isbal akhi, salam. Ucapkan salam, salaman dengan dia belum tahu misalnya. Gitu kan. Kalau habis sholat karena tidak ada perintahnya, tapi kalau orang itu tidak mengerti, dia niatnya mau salaman, antum jawab salamnya, tidak berdosa itu. Enggak berdosa kita menjawab salamnya dia. Jangan antum tolak. Karena dia niatnya mau salaman, kita juga niatnya jangan hubungkan dengan momen habis sholat, karena orang muslim mengulurkan tangannya kita salaman sama dia. Yang penting jangan kita yang memulainya, gitu kan. Hanya seperti itu. Jadi kita bisa sebenarnya mengemasnya supaya dia tidak menjadi hal yang dilarang. Bagaimana cara menghadapi orang yang sombong? Apakah harus kita sombongi juga? Tinggikan agar dia jera. Ini sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana jika kita hadapi adalah orang tua? Karena orang yang lebih tua kadang merasa lebih banyak pengalaman sehingga sedikit terbesit rasa sombong atau angku dengan pendirian dan pendapatnya dibandingkan dengan kaum muda. Sudah saya jelaskan ini semua tadi di awal pertemuan, di awal-awal pertanyaan tadi. Usahakan belajar untuk bisa menerima masukan dari siapapun. Itu harus kita belajar. Selama itu kebenaran, gitu kan? Terima saja, enggak masalah. Apakah di medan perang kita dibolehkan sombong untuk pamer kekuatan kepada musuh? Sudah saya jelaskan tadi ini ya. Bagaimana jika di dalam suatu ajang kejuaraan, misal untuk menakut-nakuti musuh lawan kita, boleh kita sombong untuk menurunkan mental musuh? Tidak usah sombong, menunjukkan praktek gerakan-gerakan boleh, gitu kan? Boleh saja. Tapi Allahu a'lam, yang saya lihat, kalau saya pribadi berpendapat, kalau sudah di ajang duel antara muslim sama non muslim di kejuaraan, boleh sama dengan di kancah peperangan. Kalau saya melihatnya pribadi ya, karena ini sudah menunjukkan antara kekuatan muslim atau dengan non muslim. Allahu a'lam. Saya pribadi melihat itu. Saya tidak melihat kesombongan. Ya, karena ini sudah masuk dalam menunjukkan kekuatan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah." Jadi tunjukkanlah, siapkanlah apa yang kalian mampu dari kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Allah itu. Ini Allah alam yang saya lihat, kalau sudah kejuaraan mudah-mudahan bisa ya, tidak masalah. Tetapi kalau antum masih bisa mengontrol dengan cara menunjukkan beberapa atraksi yang tujuannya untuk menunjukkan saya juga punya ya kemahiran di sini misalnya, maka itu enggak masalah. Lebih baik, lebih baik. Slogan atlet untuk memenangkan suatu pertandingan biasanya dimotivasi dengan semangat ngotot dan pantang menyerah. Apakah hal atau sifat ini termasuk sombong? Karena ada pepatah bilang di atas langit masih ada langit. Allahu a'lam, saya sarankan untuk jangan. Saya sarankan untuk jangan. Kalau misalnya biasanya kan begitu ya, dimotivasi untuk supaya menyombongkan diri, sebaiknya jangan, hindari. Lebih baik saran saya sekarang, teman-teman atlet ini kalau lagi dalam kejuaraan, maka menggunakan zikrullah. Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak takbir misalnya? Kenapa tidak pada saat duduk memotivasi temannya yang akan bertanding dengan motivasi, yakinlah Allah akan memberikan kita kemenangan. Begini, motivasi yang positif dalam ibadah, ikhlaskan niat, insya Allah Allah akan tinggikan agamanya dengan ini. Kan banyak motivasi yang baik. Jadi tidak usah slogan kata-kata kotor. Karena saya tahunya begitu, kadang-kadang juga ada orang kata-kata kotor diucapkan untuk membuat si orang ini emosi, nanti bisa melawan musuhnya. Dan saya yakin teman-teman yang belajar bela diri juga tahu, orang kan makin bisa terkontrol emosinya, maka makin terkontrol ya keterampilannya, gitu kan. Kalau tidak terkontrol ini, maka akan jadi masalah buat dia. Kalau posisinya anak lalu ingin berangkatkan umroh haji orang tua yang masih hidup, tapi anak belum haji dan umroh dan biaya yang ada hanya untuk dua orang, bagaimana? Anak itu sendiri berangkat dulu, walaupun orang tuanya. Kenapa? Karena yang wajib sekarang siapa? Hah? Si anak punya uang, orang tuanya nggak punya uang. Sekarang bisa cukup untuk haji. Siapa yang wajib pergi haji? Si anak. Orang tuanya nggak ada kewajiban. Antum harus dahulukan diri. Setelah antum haji, tahun depan hajikan orang tua, silakan. Oh, kalau saya sudah haji, orang tua saya nggak bisa, nggak masalah. Karena yang wajib Anda, bukan dia, gitu kan? Walaupun itu orang tua. Dan ini dihubungkan dengan bahasan tadi yang saya sudah jelaskan. Ustaz, apakah termasuk hal yang sombong ketika ana menghentikan percakapan dengan seorang ikhwa di chat karena ana takut terjadi fitnah? Tentu saja tidak. Memberhentikan perkataan atau menolak ajakan yang bisa berbau dosa, itu bukan sombong. Sama sekali enggak. Diajak ke satu tempat maksiat, enggak, maaf saya enggak bisa pergi. Oh, kamu sombong ya sekarang? Bukan sombong, haram dalam agama. Jelaskan. Itu insya Allah bukan termasuk dalam sombong. Jika kita mengenakan baju-baju baru bagus bermerek karena melihat kualitasnya, kan ada slogan di masyarakat umum harga bawa rupa. Apakah kita termasuk dikatakan sombong atau masih wajar? Wajar saja, enggak masalah. Kalau kita mendapatkan ada baju bermerek harganya 200.000 dengan ada baju harganya 30.000 tapi kualitas kainnya lebih rendah, kita mampu beli 200.000, mubazirkah, sombongkah? Jawabannya tidak. Dia masuk dalam bab sombong kalau dia niatnya sombong nanti. Kalau dia mau pakai yang berkualitas, tidak masalah. Karena hadis yang saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Allah sangat suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Itu boleh. Tapi tidak boleh tabzir. Jangan berlebihan. Saya pernah kasih contoh. Kita mau makan anggur harganya 50.000 dengan 100.000. Kita mampu beli yang 100.000 karena kualitasnya lebih bagus. Boleh kita beli. Dan itu bukan mubazir. Dan bukan sombong kalau kita beli itu. Karena kualitasnya. Makanya kontrol niatnya saja. Kontrol niatnya. Masuk sombong, kalau beli anggur 2 dus dibawa pulang, enggak dimakan. Beli baju 500 lembar, Nanti baju yang pertama hari ke-501 baru kembali dipakai. Untuk apa? Gak ada gunanya. Rasulullah SAW menceritakan, mengajarkan kepada kita untuk buang air dengan jongkok. Bagaimana apabila biasa duduk jadi gak bisa jongkok? Apakah sombong? Sebenarnya teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan duduk di sini ya, dalam hadis jongkok itu adalah sama dengan duduk kata ulama. Gak ada bedanya. Itu sama dengan duduk. Cuman memang di zaman Nabi SAW, karena posisi seperti kalau WC kita zaman dulu belum ada jongkokan, azakumullah, semoga Allah muliakan Anda karena kita bicara masalah WC. Maka tidak ada masalah, karena jongkok di zaman dulu itu memang tidak ada momen untuk alat seperti duduk kayak kita sekarang. Kata ulama, dengan adanya duduk sekarang sama saja, intinya tidak berdiri. Karena lawan berdiri, jongkok atau duduk kan sama gitu. Jadi dua-duanya insya Allah masuk. Jadi tidak ada masalah, Allahu a'lam, yang saya tahu masalah ini. Baik, itu ini saya tidak bisa baca semua teman-teman, saya akan tambahkan 1-2 saja. Ini sudah ya, kurang lebih hampir sama dengan masalah umroh tadi. Apakah ada doa khusus yang menghilangkan sifat sombong? Umumnya, kalau dalam riwayat-riwayat hadis Nabi SAW tentu ada saja. Ya. Rabbi a'udhu bika minal kasali wa su'il kibr. Ada doa itu. Ya. Itu dibaca oleh Nabi SAW. Itu kalau tidak salah sebelum salam. Ya. Sebelum salam. Rabbi a'udhu bika minal kasali wa su'il kibri. Wa a'udhu bika min adabi finnari wa min adabi fil qabr. Ini di zikir pagi sore, maaf. Di zikir pagi sore ada itu. Ya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat malas dan keburukan kesombongan. Dan jauhkanlah kami dari siksa neraka dan juga siksa kubur. Itu dibaca di pagi dan sore hari. Itu ada doa yang saya ingat. Ustaz, ulama atau keluarga Raja Arab yang saya lihat di TV atau foto terlihat jubahnya masih isbal. Dan isbal itu tanda kesombongan dan tidak disukai Allah. Itu secara individu ya. Mungkin ada orang memang yang kita lihat. Tidak semua, saya sudah pernah bahasakan. Orang di Saudi itu berarti semuanya sudah faham sunnah. Ya, saya pernah jelaskan teman-teman. Ada orang di Saudi yang belum pernah haji. Ada. Ada orang di Saudi tinggal di Mekah gak sholat di Masjid Haram. Ada. Hidayah. Subhanallah. Jadi tidak bisa jadikan tolok ukur. Ya, tidak boleh dijadikan tolok ukur. Jadi itu pelanggaran. Walaupun dia orang Saudi, walaupun dia keluarga raja, kalau dia salah ya salah. Maksudnya kan begitu. Karena tolok ukur adalah hukum agama. Ustaz, apakah sifat yang tidak pengen sama dengan orang lain atau tampil beda? Maksudnya pakaian tidak pengen sama, kendaraan tidak pengen sama, dalam hal apapun tidak pengen ada menyamainya. Apakah itu termasuk sifat sombong? Kira-kira bisa enggak seperti ini? Kira-kira. Ya, misal dia mau pakai mobil yang tidak ada mereknya di dunia. Hah? Ada enggak? Ya sulit. Enggak bisa. Walaupun dia bikin sendiri, kan? Kalau dia bisniskan orang akan beli. Emang kenapa kalau sama? Kira-kira. Enggak apa-apa, enggak masalah. Sama enggak masalah, gitu kan? Kalau kita memang mau jahit baju sendiri dengan niat memang ini karena saya suka modelnya, karena saya suka model, enggak apa-apa. Tapi jangan bawa, oh supaya saya tidak disaingi oleh orang lain. Tidak usah ke situ, nanti terbuka pintu sombong soalnya. Lebih amannya dihindari. Allahu a'lam. Baik, sudah jam 9 lewat teman-teman sekalian. Kita tidak bisa bacakan, tinggal beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan yang ada di depan saya ini yang sudah termasuk apa yang kita jawab tadi. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan ini sebagai tambahan ya, amal, timbangan amal kita pada hari kiamat. Semoga Allah senantiasa mengikhlaskan niat kita, mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, juga kedua orang tua kita dan seluruh muslimin dan muslimat. Semoga Allah memberikan hidayah yang belum dapat hidayah, dimudahkan untuk mengamalkan orang yang sudah dapat ilmu dan hidayah. Semua yang belum menikah dimudahkan mendapatkan pasangan yang baik dan soleh dan soleha. Yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Juga yang masih terlilit utang dilunasi utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit diangkat penyakitnya, dan seluruh muslimin di seluruh muka bumi, terutama di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, kokokkan telapak kaki mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang, dan malaikatnya juga hadir di majlis ilmu yang mulia ini, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.